Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-Wahid al-Ahad. Al-Fard al-Samad. Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Fasolatu Allahi wassalamu ala imamil muwahidin, habibi rabbil alamin, habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-muttahharina wa ashabihi tayyibina wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana wa ya muqallibal qulubi thabbit qulubana ala dinik wa inna ya Rabbana ala mutaba'ati habibik sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana, Allahumma ya Rabbana, ij'alna min alladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma ya Rabbana, اغسرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد, حاضرين حاضرات kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun anda berada, dan juga para pemirsa, semoga hari ini kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin takut bermaksiat, semakin rindu untuk melakukan ketaatan, dan semoga Allah senantiasa melihat hati kita dengan kasih sayangnya, melihat hati kita dengan kasih sayang Allah, sehingga hati kita benar-benar menjadi hati yang merindu untuk beribadah, untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, kita akan membaca hadis riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah kitab At-Tajridus Sharih, kemudian nanti kita sambung dengan kitab Riyadhus Shalihin. Dan nanti ada hal-hal yang perlu kami sampaikan di saat-saat seperti ini, atau yang biasa kita sebut dengan fikih masyarakatan atau fikih praktis. Semoga bisa menjadi bekal untuk kita menjalani hidup yang setiap hari selalu ada tambahan tantangan-tantangan. Jika kita tidak berbekal dengan ilmu, maka bisa saja tanpa kita sadari kita sudah terbawa kepada akidah lain, atau kita terbawa kepada budaya-budaya yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kepada para asatid untuk bisa segera memulai pembacaan kitab At-Tajridus Sharih. Tafadhalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil 'azim. Qala al-mu'allif Abi Abbas Janudin Ahmad bin Ahmad bin Abdul Latif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumikum fi darin amin ya rabbal alamin. Bab bad'il adhan ila an qala an Abi Musa radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممسا والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممسا والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. عن أبي موسى رضي الله عنه قال Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam a'dhamun nasi ajrun fis salati ab'adahum fa ab'adahum mamshan walladhi yantadiru salata hatta yusalliha mal imami a'dhamu ajran min alladhi yusalliya summa yanamu. Kita sudah sampai kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abi Musa. Radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abi Musa radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, a'dhamun nasi, paling agungnya manusia. Paling agungnya manusia. Ajran pahalanya. Fi sholati, di dalam sholat itu adalah aba'aduhum fa aba'aduhum mamsyah. Yang paling jauh, kemudian yang paling jauh lagi jarak perjalanannya menuju sholat. Jadi semakin jaraknya jauh, semakin besar pahalanya. Aba'aduhum fa aba'aduhum mamsyah. Yang paling jauh, kemudian yang lebih jauh lagi, itu lebih bagus, lebih agung pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallazi yantadhiru sholata, yang menanti sholat. Tidak pakai pulang, habis maghrib sambung isya. Dalam riwayat lain, menanti sholat, ke sholat adalah seperti sholat. Hatta yusalliha, sampai dia melakukan sholat lagi, ma'al imami, dengan imam, itu a'udhamu, lebih gede pahalanya. Ajran a'udhamu, ajran lebih gede pahalanya, minalladhi yusalli, daripada orang yang sholat, thumma yanam, kemudian istirahat tidur. Diambil faedah dari hadis ini bahwa pahala seseorang di dalam beribadah ini sesuai dengan susah payah, jerih payahnya. Semakin capek, semakin payah, semakin susah, semakin gede pahalanya. Digambarkan yang semakin jauh dari tempat sholat, maka semakin gede pahalanya. Yang pergi ke masjid melakukan sholat dalam keadaan dia sakit, tentu lebih banyak pahalanya dari yang sehat. Dan sholat ini adalah hakikat, tapi bisa diserupakan, dikiaskan dengan sholat urusan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Termasuk kehadiran kita di tempat ini, maka semakin capek, semakin gede pahalanya. Ibu yang jalan kaki lebih gede daripada yang pakai mobil. Hah? Yang jalan kaki capek lagi, sudah sepuh, masya Allah bu, pahalanya banyak. Yang jauh tempatnya tentu. Yang pakai mobil datang jauh lebih bagus, tidak bisa dibandingkan daripada yang enggak datang. Yang pakai mobil dengan keluar bensin dinilai oleh Allah. Cuman masalah capek ini ada nilainya tersendiri. Semakin capek, maka semakin besar pahalanya. Disabdakan oleh Nabi kepada Sayyidah Aisyah, ajruki ajruki ala qadri nasabiki ala hasbi nasabiki. Pahalamu itu sesuai dengan capekmu, wahai Aisyah. Semakin engkau capek di dalam beribadah, maka ketahuilah di situ ada pahala hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai di situ dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang menunggu salat itu capek. Menunggu salat ke salat itu capek, maka yang menunggu salat ke salat itu lebih bagus daripada yang habis salat pulang tidur enak, salat lagi minta dibangunin. Maka menanti salat capek. Maka semakin capek, ini adalah besar pahalanya, semakin gede pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah, satu sisi ya, yang diberi kendaraan mobil bersyukur ya, bisa pergi tidak kena hujan. Yang enggak punya kehujanan, kepleset, bersyukur pahalanya lebih gede, nah, enak, kurang apa, ayo syukur terus sini. Jadi ya, maka ternyata Allah Maha Pemurah ini, Maha Pemurah yang berjalan kaki ini. Orang sendang pahalanya enggak sama dengan orang peleret. Banyak kan orang peleret ini. Ini pahala begitulah. Maka dari itu kita tambah pahala yang lainnya nanti. Susah payah, kemudian kekhusuan, itu ada pahala-pahala yang berbeda di saat kita mendatangi tempat yang mulia semacam ini. Ini dihubungkan dengan azan. Dihubungkan dengan azan itu adalah karena apa? Azan itu juga bisa didengar oleh jarak. Yang mendengar azan sangat keras, kok datang dapat pahala. Yang dengarnya setengah-setengah, tergerak, langsung datang, tentu lebih gede pahalanya karena itu lebih jauh. Maka Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala memasukkan ini di dalam bab azan, karena ini ada sangkut pautnya menyambut seruan azan, yaitu melaksanakan sholat. Baik, ini keutamaan. Kemudian di sini juga bisa kita ambil faedah bahwa berjalan kaki ini ternyata memang lebih bagus dalam hal ibadah kayak gini nih. Langsung jangan yang Indramayu berjalan kaki besok. Bukan itu. Artinya memang ya ada sebagian ibadah yang memang dihimbau untuk memperbanyak saksi. Jadi langkah tanah yang kita injek, kaki langkah ini ada hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini adalah hadis yang pertama yang bisa kita hadirkan. Mungkin satu saja hadisnya, karena kami malah pada siang pagi ini kita akan bahas sesuatu yang mungkin cukup panjang lebar ya. Intinya bersyukurlah wahai kaum muslimin yang bisa hadir ke tempat ini. Yang dengar radio beda dengan yang datang ke sini. Dapat pahala, yang dengar radio, yang menyaksikan juga dapat pahala. Akan tapi ketahuilah beda dengan yang datang ke tempat ini. Masya Allah. Yang datang ke tempat ini itu capek. Pagi-pagi sudah menyiapkan sarapan buat anak-anaknya. Ini bangun pagi siap. Masya Allah, pahalanya ada di hadapan Allah. Yang dengar radio pun sekarang sambil tidur-tiduran. Kan ada tuh. Dapat pahala. Masya Allah. Cuman beda pahalanya. Maka berniatnya halang saat ini dengar radio. Niat seaku pengen hadir. Aku pengen hadir ke majelis, niatkan agar mendapatkan pahala lebih besar dengan langkah-langkah Anda menuju majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini saja kita akan menyampaikan satu hal yang amat penting pada bulan ini. Kita ini adalah di bulan di bulan Muharram, selesai masuk Safar. Di bulan umumnya kita di bulan Desember, sebentar lagi bulan Januari. Kita harus mengamati bahwa di dalam kehidupan ini ada namanya pergeseran nilai. Ada sesuatu yang berubah, tidak kita sadari, tapi benar-benar berubah. Itu namanya pergeseran. Bukan perpindahan, akan tapi bergeser sedikit demi sedikit tanpa dirasa oleh seseorang, ternyata sudah pindah ke tempat lain. Itu pergeseran. Dan pergeseran yang kami maksud di sini bukan pergeseran posisi tempat duduk kita, bukan. Akan tapi pergeseran nilai iman dan pergeseran moral, akhlak, itu yang mengerikan. Pergeseran akhlak dan pergeseran iman. Pergeseran akhlak sudah sangat jelas, lihat. Cara hidup anak-anak kita sudah banyak yang jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari cara berpakaian, idola mereka, yang ditonton mereka, lihat permainan mereka. Lihat, itu terjadi perubahan yang sangat luar biasa besar, tapi itu pun sedikit demi sedikit. Bulan demi bulan, tahun demi tahun. Mungkin kita bisa kembali kepada 20 tahun yang lalu yang masih bisa mengingat. 20 tahun yang lalu bagaimana cara berpakaian kaum muslimin muslimat di Indonesia. Dan apa sih kenakalan anak-anak kita saat itu? Lihat, cara berpakaiannya sangat jelas, wajar. Kalaupun ada satu dua yang pakai baju seronok. Akan tetapi saat ini, lihat. Masuk ke rumah orang-orang yang dahulu sangat serius di dalam mendidik anak. Bahkan mungkin masuk rumahnya ustadz dan kiai. Cara berpakaian putrinya yang tidak sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Dan itu terjadi tidak spontan. Mohon maaf. Adik putri kita, wahai adik putriku yang aku cintai, yang menyaksikan acara ini atau mendengar acara ini. Lihat, yang belum menutup aurat, ketahuilah, sadari bahwa Anda mengenakan baju pendek semacam itu. Ini yang, bukan yang di sini, kami berbicara dengan yang jauh di sana. Wahai adikku yang lagi mendengarkan acara ini atau menyaksikan acara ini, sungguh, seorang anak gadis tidak pakai rok pendek itu serta-merta. Ibu-ibu yang umurnya sudah 30 tahun ke atas, tiba-tiba kok berani pakai rok pendek, itu tidak langsung, perlahan, pelan-pelan. Pertama pakai celana agak diangkat sedikit demi sedikit. Pergeseran itu. Tidak spontan ya. Melihat dari yang ada di televisi. Lah itu budaya-budaya yang kita lihat yang tidak sesuai dengan syariat Nabi Muhammad. Itu ditiru perlahan demi perlahan. Sehingga seorang bapak pun yang dahulu ketat, keras mendidik anak. Artinya tidak boleh anaknya pakai baju begini dan begini dan begini. Sekarang ternyata anaknya pakai baju setengah badan pun sudah tidak bisa mengingatkannya. Kenapa pergeseran itu halus? Halus sekali pergeseran nilai akhlak itu. Maka ini yang harus kita cermati, karena pergeseran nilai akhlak itu pun sebetulnya akan dibarengi dengan pergeseran nilai iman. Jangan dianggap sepele. Pergeseran nilai iman. Iman itu ada di dalam hati. Kepada Allah, iman kepada Rasulullah. Dan iman kepada Allah itu ditandai dengan mengagungkan Allah, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memuliakan Nabi ini adalah tentu akan dibarengi sebuah makna. Makna di dalam hati, makna kecintaan. Dan makna kecintaan itu akan mengutamakan yang dicintainya. Artinya mengidolakan, membesarkan, mengangkatnya. Itu yang ada di dalam hati seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sekarang pergeseran nilai karena tontonan televisi. Mungkin anak kita sudah mengidolakan pemain sepak bola atau mungkin seorang artis. Lupa bahasanya yang harus diidolakan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat pergeseran nilai ini. Sehingga mungkin tidak rindu tahu tentang Nabi, tidak rindu tahu tentang sunnah Nabi, tidak rindu tahu tentang syariat Nabi Muhammad. Dia lebih senang melihat, mohon maaf, sinetron, mengidolakan sampai silsilah sinetronnya. Itu jatuh 2-3 dan mungkin sinetron terbarunya sudah tahu. Bahkan mungkin dia bisa menghafal bahasanya artis idolaku ini, dia mempunyai film 27 film. Dan judulnya mungkin bisa menghafal, atau mungkin albumnya dan lagu-lagunya. Akan tapi bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini pergeseran nilai yang sungguh sangat mengerikan. Dan ini kadang tidak disadari seorang bapak. Dan mungkin seorang bapak pun tidak sadar, pulang tidak memberikan buku sejarah Nabi, tapi hanya menyenangkan anaknya, diberikan album terbaru idolanya. Sadar atau tidak para bapak yang tersesat ini? InsyaAllah segera kembali ke jalan yang benar, insyaAllah. Ini kita ingatkan kepada semua yang terjerumus. Ini bahasa cinta kami, kadang hanya menyenangkan anak. Dan sungguh ini mengherankan. Kita berada di lingkungan pendidikan agama. Suatu ketika kita tuh ngurusi para siswi-siswi yang menuntut ilmu syariah. Subhanallah. Akhirnya ada kiriman dari orang tuanya. Kiriman dari orang tuanya. Setelah dibuka, kan kiriman itu kan karena jumlahnya banyak dikumpulkan satu kali, dibuka. Ternyata apa? Ternyata di situ ada film-film terbaru sama album-album baru. Lihat, di pendidikan agama waktu itu kita lagi ngurusi. Dulu waktu kita masih sekolah. Subhanallah. Jadi kadang seorang bapak itu tidak menyadari hal-hal kayak begini. Jadi album-album terbaru artis idola anaknya itu dibeli dan juga film-filmnya dikirim. Akhirnya terpaksa kami tahan dan kami kembalikan ke orang tuanya. Bahkan waktu itu kami izin akan kita musnahkan saja. Orang tuanya rupanya dibegitukan, tambah tidak terima. Itu kan kesukaan anak saya. Bagaimana anaknya menuntut ilmu syariat? Bagaimana yang anak-anak kuliah tidak mengejar ilmu syariat? Jadi ternyata di tempat yang menuntut ilmu syariat pun orang tuanya kadang lupa dan lalai. Anda membelikan kepada putri Anda sesuatu yang menjadikan dia tersesat. Anda yang masuk neraka lebih dahulu sebelum anak Anda. Kalau Anda ingin beli apapun kepada putra-putri Anda, Anda pikirkan. Anda memberi uang kepada anak Anda tidak cukup. Nak, ini duit beli baju. Tidak cukup. Dengan bahasa memberi nafkah. Tidak. Anda, wahai para suami, memberikan kepada istrimu uang untuk beli baju. Tidak cukup. Kalau ternyata baju yang dibeli adalah baju setengah badan, ketahuilah Anda sujud sambil menabung pahala, menabung dosa. Kenapa? Istri Anda pakai baju tidak menutup aurat dan yang membelikan adalah Anda. Putra-putri Anda pun demikian. Dan ini kadang pergeseran nilai ini tidak dirasakan oleh seorang bapak. Tidak disadari. Itulah pergeseran. Halus. Sehingga budaya ikut-ikutan itu lebih disenangi daripada budaya nuntut ilmu. Ikut-ikutan. Sehingga ilmu yang dibicarakan di sekolah sambil di kantin itu, itu lebih di hati putri-putri kita itu daripada pengajian bersama guru. Sehingga urusan dandan, urusan baju, lihat yang pernah kami sebut, pernah anak gadis kita itu ternyata roknya melorot semuanya. Pakai celana harus mohon maaf. Hah? Banyak terlihat perutnya dan sebagainya. Itu budaya mana coba? Dan itu dengan sengaja. Bahkan mungkin ngaca itu mencoba miring itu kelihatan enggak? Kalau enggak kelihatan agak diangkat dikit. Wah, nanti kelihatan dimensi. Karena apa? Itulah yang namanya pergeseran nilai. Suatu kehinaan akan tapi tidak dianggap sebagai kehinaan. Sesuatu yang seharusnya kita benci pekerjaan itu. Pekerjaan yang semestinya kita tidak suka, akan tapi karena pergeseran nilai, kita tidak peduli lagi putri kita pakai baju kayak apa. Yuk kita sadar hari ini, detik ini. Pergeseran nilai. Nah, kita akan masuki bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pergeseran nilai akhlak yang sudah melanda anak-anak kita, kita kembalikan. Kita kembalikan kepada suri teladan sejati Nabi Muhammad. Sampel, contoh yang sempurna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang dididik oleh Rasulullah, Sayyidat Fatimah Az-Zahra, Sayyidat Aisyah Ar-Ridha, kemudian Sayyidah Khadijah Al-Kubra dan wanita-wanita lain dari para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita hadirkan di hati anak-anak kita agar diam-diam mereka mengidolakan mereka yang secara otomatis karena idolanya hatinya mencintai mereka, ya anak-anak kita akan meniru cara hidupnya orang-orang soleh dan solehah tersebut. Ini bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuk kita jadikan momen untuk kita semakin dekat dengan Nabi, kenal dengan Nabi, membaca sejarah Nabi, beli buku sejarah Nabi. Nah, kalau ingin menciptakan sebuah acara yang istimewa, adakan di acara ini. Kalau Anda ingin memberikan hadiah, berikan hadiah-hadiah untuk anak-anak kita pas menjelang Maulid Nabi ini. Misalnya buku sejarah Nabi yang benar, kemudian suruh membaca. Kalau khatam nanti saya kasih hadiah lagi, Nak. Kalau kamu bisa membuat syair-syair kepada Nabi, Nak, satu syair yang indah, saya beri hadiah, Nak. Kalau kamu bisa menghafal hadis di bulan Rabiul Awal ini, Nak, akan aku kasih hadiah, Nak. Urusannya dengan Nabi-Nabi-Nabi untuk mengembalikan anak kita. Agar mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah pergeseran nilai moral akhlak yang harus kita tanggulangi dengan kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan lagi kalau bukan hari ini? Dan sebetulnya tidak harus menunggu bulan Rabiul Awal. Tidak harus menunggu bulan Maulid Nabi. Akan tapi bulan Maulid Nabi itu momen yang tepat lagi. Semuanya tepat. Kita mulai hari ini. Cuman kalau hari ini barangkali anak kita bakal ada tanda tanya. Tapi kalau nak sekarang Maulid Nabi. Kalau tiba-tiba Maulid Nabi sekarang saya beli buku hadiah buat Una. Sekarang bulan Maulid menjelang bulan Maulid. Ini hadiah sejarah Nabi untukmu. Baca nak. Baca dan hati-hati kalau sudah ingin membeli buku sejarah Nabi harus hati-hati sebab banyak sejarah-sejarah Nabi yang sudah dimasuki oleh pemikiran-pemikiran yang seolah-olah cinta Nabi tapi tidak cinta kepada Nabi, pemikiran-pemikiran sesat dan menyesatkan. Baik, ini berkirian kita kembalikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, budaya ikut-ikutan itu sekarang lebih diutamakan daripada budaya menuntut ilmu. Sehingga anak kita tuh pakai baju itu bukan karena standar, bukan karena ilmu yang ia ketahui bahwa aku harus pakai baju seperti apa. Tidak, hanya dia melihat di televisi dia kayaknya bagus. Besok dia niru waktu beli, belanja di toko, pengen beli baju kayak itu baju. Musibah. Musibah yang demikian ini. Dan itu semua karena hubungannya dengan idola. Dengan apa? Siapa yang ada di dalam hatinya? Sungguh kalau anak gadis kita itu di hatinya ada Siti Fatimah Az-Zahra, di hatinya ada Rasulullah, kalau dia ingin belanja baju, dia akan ingat Nabi Muhammad, dia milih baju ingat Rasulullah. Kira-kira Nabi Muhammad senang tidak dengan baju ini? Kira-kira Nabi Muhammad senang tidak dengan baju ini? Kalau ternyata tidak senang, tidak bakal dibeli karena hatinya sambung dengan Nabi SAW. Bukan tidak anak-anak kita, kita pun semuanya barangkali di lemari kita ada baju jahiliyah dan baju Islam. Ya kan ada baju jahiliyah. Kan? Nah, karena semakin dekat kepada Nabi Muhammad, baju jahiliyah dipinggirkan, paling tidak terlihat, paling pinggir sana. Setelah diletakkan paling pinggir, kok mau mindah panci enggak bisa, ambil baju jahiliyah itu untuk mindah panci itu. Nah, hijrah nih. Jadi baju jahiliyahnya ibu jangan disimpan. Kalau disimpan ibu meninggal dipakai anaknya nanti ya. Baju jahiliyah itu loh yang pernah ibu pakai waktu itu. Masih ingat enggak? Baju jahiliyah, baju sebelum tobat, jangan disimpan. Jadikan koset, hinakan baju jahiliyah itu. Jangan disimpan-simpan, biarpun harganya 500 ribu, kalau anda injek karena Allah, diganti oleh Allah nanti. Keset, keset termahal di dunia. 500 ribu. Oh, hebat nih jihad. Pahalanya lebih gede ini. Jangan disimpan. Tobat disimpan, dihadiahkan sama orang. Ibunya benar, orangnya enggak. Benar, kacau. Dosanya numpang nanti ibu. Baik. Baju-baju tolong dibenahi. Ya, ini. Dilihatlah lemari-lemari kita. Ingat Rasulullah SAW. Kita kembali kepada idola kita Nabi Muhammad SAW. Maka maulid Nabi sangat besar maknanya. Untuk mengembalikan anak-anak kita kepada Rasulullah. Dan setelah maulid Nabi nanti, tidak hanya sekedar bulan maulid kita berkenalan dengan Nabi. Majlis kita ini majlis berkenalan. Majlis maulid setiap Sabtu pagi dan Ahad pagi. Majlis maulid kita. Tidak hanya bulan maulid saja. Hanya di bulan maulid ini kita marakkan lagi. Sehingga orang hati-hati yang lalai terkagetkan. Ini loh kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di samping itu ada yang harus kita cermati, itu ciri ya, itu cara untuk kita kembali kepada membentengi akidah yang benar dan juga membentengi akhlak yang tidak benar. Membentengi akhlak benar agar tidak keluar menjadi akhlak yang tidak baik dan juga membentengi akidah yang benar agar tidak sesat, kembali kepada pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti ini majlisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada pergeseran nilai iman, nilai akhlak yang tanpa kita sadari. Sungguh mengerikan pergeseran iman. Orang itu tiba-tiba bergeser tanpa ia sadari, ternyata dia sudah di luar lingkup kaum muslimin, kaum mukminin. Karena keyakinan di dalam hatinya. Merendahkan syariat Nabi Muhammad tanpa ia sadari. Atau mengagungkan syariatnya orang lain. Maka di sini kita akan membahas dua hal yang sangat besar pengaruhnya kepada akidah kita yang sebentar lagi akan terjadi. Yaitu tanggal 25 Desember Natalan dan tanggal 1 Januari. Ini yang perlu ditegaskan bahwasanya, wahai kaum Kristiani. Saudara-saudara kaum Kristiani, Anda yang beragama Kristen, Anda bebas untuk merayakan Natal sesuai dengan keyakinan Anda. Kita harus seru kepada mereka. Mungkin sekali akan mendengar menyaksikan acara ini. Kaum Kristiani, Anda bebas merayakan acara Anda, Natalan menurut Anda. Biarpun Natal sendiri berbeda pendapat di kalangan mereka, asal tahu saja bahwa ada sebagian yang merayakan kelahiran Yesus menurut mereka itu adalah bukan tanggal 25, dia mengatakan tanggal 5, 6 Januari. Bahkan ada di antara mereka yang tidak mau, karena ini adalah bukan, tidak pernah ada di dalam ajaran mereka. Jadi di kalangan mereka pun ada yang mengatakan tidak boleh merayakan Natal. Ada. Jadi jangan dianggap kompak di antara mereka. Ini asal tahu saja di kalangan kaum Kristiani. Akan tapi, karena kita agama Islam, agama Nabi Muhammad diajarkan agama yang indah, maka dengan orang yang berbeda dengan kita, perbedaan kita jelaskan, kita memang beda. Akan tetapi Anda dengan perbedaan ini tidak boleh mengganggu saya dan saya pun tidak mengganggu Anda. Inilah kita memahami perbedaan. Dan harus dijelaskan bahwasanya agama kita dengan agama Nasrani itu berbeda. Agama Islam dengan agama Nasrani berbeda. Maka jangan sampai kita tertipu seperti sebagian orang yang mengatakan agama semuanya sama. Ini adalah kebodohan. Orang bodoh pun tahu bahwasanya agama Kristen dengan agama Islam beda. Agama Hindu, Buddha dengan Kristen beda. Agama Hindu dengan Islam beda. Bagaimana kok ada orang kadang gelarnya profesor mengatakan sama? Ini mengelabui umat menjadi tidak indah umat. Jelaskan perbedaan kita ini berbeda. Bagaimana dengan perbedaan ini kita tidak saling bermusuhan? Itu loh. Lihat indahnya dalam Islam. Kita tidak diperkenankan mencaci Tuhan mereka. Kita tidak mengakui Tuhan mereka. Tapi kita pun tidak boleh mencaci Tuhan mereka. Memang ada sebagian orang yang terlalu bersemangat di dalam urusan keislaman, ingin berjuang berdakwah, kita temukan di internet dan sebagainya, mencaci maki Tuhan yang lain. Termasuk dalam kasus Natalan ini mencaci maki Tuhan, apa mencaci maki Tuhannya orang lain. Kayak mencaci maki Yesus, mencaci. Ah, tidak diperkenankan itu semuanya. Karena kalau kita mencaci Tuhannya orang lain, mereka akan membalas mencaci maki Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berbeda dengan kita, mereka biarkan dengan urusannya itu. Di dalam urusan berdakwah, kita berdakwah dengan keindahan. Akan tetapi yang bermasalah itu sebagian orang yang mengatakan bahwasanya agama sama. Tidak ada beda. Makanya ya, yang penting orang beragama saja. Ini paling kurang ajarnya manusia berbohong kepada umat. Baik, kita harus tahu bahwasanya antara agama kita dengan agama Nasrani adalah beda. Wahai kaum Nasrani, Anda beda dengan kami, tapi bukan berarti Anda harus kami musnahkan. Dan kami beda dengan Anda, dan itu bukan berarti Anda harus bermusuhan dengan kami. Lihat, kita boleh hidup berdampingan. Anda lapar, saya kasih makan. Bahkan kami informasikan kalau ada orang Kristen yang kelaparan, kita kasih makan. Yang sakit, laporan, insya Allah kita beri obat nanti. Islam itu mengajarkan yang demikian itu. Tapi urusan akidah beda. Enggak boleh dicampur aduk. Dalam hal ini kita ingin membahas masalah Natal. Masalah Natal itu apa sih? Natalan adalah menurut orang Kristen adalah menyambut hari kelahiran Yesus yang Tuhan. Anak Tuhan. Jadi ini harus kita pahami bahasanya. Yang menurut orang Kristen itu yang namanya Natalan adalah menyambut atau bergembira atas kelahiran Yesus yang Tuhan. Dalam hal ini sebetulnya kita pernah terjadi obrolan dengan orang yang berbeda dengan kita, yakni kaum Kristiani. Jadi kita pernah terjadi obrolan dengan tokoh mereka berkenan dengan hal ini, yang kebetulan waktu itu dipinggirkan ya ulat, jangan dibiarkan begitu. Ya ulat. Anda dengar ayamnya digusah sedikit biar minggir, Mas. Baik. Ayam pengen bergembira, dia ikut ngaji, ada yang menceramah tadi. Yang pintar anak-anak kita, sebenarnya ayam kan digusah, dipinggirin pelan-pelan begitu. Dia pengen ngaji. Masya Allah. Suatu ketika memang terjadi sebuah perbincangan yang maksudnya agar orang Islam itu mengakui perayaan Natalan. Ini unik, kenapa harus dipaksakan yang semacam ini? Waktu itu kami terjadi obrolan dengan tokoh Kristen, kami hanya sekedar bertanya saja bahwa kami tidak akan mau berdialog, berbicara dengan orang Kristen yang tidak murni. Dia kaget, yang tidak murni gimana? Kalau ada orang Kristen belajar agama Kristen dari orang yang bukan Kristen, itu tidak murni. Saya enggak mau omong berdialog dengan dia. Dia spontan mengatakan, oh saya belajar ilmu Kristen dari orang Kristen semuanya. Saya bilang, bagus. Nanti akan konsekuen, akan serius dengan akidahnya. Kalau sampai ada orang Kristen belajar ilmu Kristen dari orang di luar Kristen, bakal dibohongi. Dia mengatakan, oh tidak. Tidak ada dari kami yang belajar Kristen, ilmu Kristen dari orang lain. Dari orang Islam tadi, enggak. Bagus. Begitu juga saya nasihatkan kepada Anda untuk tidak berdialog dengan orang Islam yang tidak belajar ilmu Islam dari orang Islam. Karena dialog kita ini berlanjut sebelumnya adalah dialog dengan orang-orang liberal. Anda jangan berdialog dengan orang Islam yang guru-gurunya bukan Muslim. Sebab Islamnya Islam kacau, Islam bohong nanti. Anda akan dibohongi. Baik, kemudian apakah ada? Bukan ada. Banyak orang Islam itu unik belajar ilmu Islam bukan dari orang Islam. Ini satu keunikan, belajar ilmu iman kepada orang yang tidak beriman. Ini awal kebodohannya. Bagaimana kita belajar ilmu iman kepada orang yang tidak beriman? Baik. Setelah itu, kami berbicara bahasanya dengan pertanyaan sederhana. Kita ini beda atau sama sih agama Kristen dengan agama Islam? Rupanya pertanyaan ini mengagetkan. Sebab selama ini dia mendengar agama itu sama, agama sama. Makna sama pun kadang ditafsiri maksudnya sama, mengajak kepada kebaikan. Jangan ditafsiri yang macam-macam. Kita pengen bahasanya agama Islam dengan agama Kristen sama atau beda. Maka orang itu mula-mula meragu untuk menjawab, akan tapi spontan dia menjawab beda. Tentang konsep ketuhanan dan lainnya. Jadi beda. Orang Kristen sendiri ternyata di kalangan mereka itu mengatakan dengan seyakin-yakinnya. Ini yang tidak diketahui oleh sebagian kaum muslimin yang aneh. Orang Kristen itu dengan seyakin-yakinnya mengatakan bahwasanya agama Islam dengan agama Kristen beda. Ini yang ada di keyakinan mereka. Ini kok ada profesor Islam atas nama ulama kadang-kadang itu mengatakan sama. Loh, aneh. Ini orang Kristen sendiri mengatakan dengan jelas di dalam pendidikan mereka. Di sekolah mereka bahasanya agama Kristen adalah agama yang paling benar. Selain itu tidak boleh diikuti. Ini mereka. Coba dengar belajar di sana. Baca buku mereka. Ini adalah Kristen yang benar-benar Kristen yang mengatakan agama Kristen beda dengan agama Islam. Artinya Islam memang beda dengan orang Kristen. Dan di agama kita pun sama mengatakan agama Kristen adalah beda dengan agama Islam. Dan agama Kristen sekarang bukan seperti yang dahulu. Ini perbedaan ini harus dijelaskan beda. Maka sebagian orang yang mempropagandakan kesamaan ini sama-sama ini unik. Dan kadang saya tidak nyambung cara berpikirnya bagaimana? Di kampus, di universitas-universitas, gelarnya profesor sama. Sehingga ada seruan pluralisme dan yang lainnya dan yang lainnya, masya Allah. Baik, ini harus ada perbedaan. Kami berbicara dengan orang tersebut jelas beda ya, beda. Baik. Kalau memang jelas beda, baru kita berbicara. Kalau sama, ngapain kita harus dialog? Sama, ya sudah, sama. Nggak usah kita ngobrol. Baik, harus ada berbeda. Nah, sekarang perbedaan itu kita pertajam. Bahwasanya kita benar-benar beda. Dan setelah kita beda, bagaimana kita bisa berdampingan dalam perbedaan ini. Akhirnya dia sepakat untuk bicara dengan kami untuk mencari perbedaan. Baik, Anda harus punya keyakinan tentang Tuhan Anda, tentang keyakinan Anda harus. Saya pun punya keyakinan. Dan saya harus konsekuen dengan keyakinan saya. Dan Anda konsekuen dengan keyakinan Anda. Saya serius dengan keyakinan saya. Anda serius dengan keyakinan Anda. Baru dengan keseriusan ini kita saling menghargai. Maksudnya tidak saling mencaci, tidak memaksa kepada yang lain. Baik. Setuju. Oke. Memang harus begitu. Dia pun setuju karena memang dalam dialog antar agama harus semacam itu. Saya menghargai perbedaan. Tidak boleh saya memaksakan kamu harus masuk Islam. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk masuk agama. Tidak ada. Dengan keinsafan, kesadaran masuk Islam nanti. Kemudian setelah itu, saya berbicara dengan sederhana saja untuk menyinggung masalah yang akan kita bahas. InsyaAllah tanggal 29 Januari, ini beberapa tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. 29 Januari atau apa, saya akan ada acara besar. Acara apa? Dan saya undang. Dan kalau Anda datang, masya Allah. Saya undang Anda untuk menghadiri acara besar di pesantren, acara perayaan Maulid Nabi. Rupanya kalimat perayaan Maulid Nabi tidak begitu akrab. Maksudnya apa itu? Ada acara yang di situ menyebut tentang keagungan Nabi Muhammad, tentang kehebatan Nabi Muhammad, kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira Anda saya undang datang atau tidak? Nah, ibu kan ibu, ini cerita tentang saya cerita tentang dialog ini. Nah, akhirnya apa? Ini kejadian, Bu. Akhirnya dia bingung menjawabnya. Dia bingung menjawabnya. Ragu-ragu. Saya bantu untuk menjawabnya. Bahasanya, kalau memang Anda konsekuen dengan agama Anda, Anda tidak boleh datang. Iya. Langsung iya. Karena Anda tidak percaya Nabi Muhammad. Anda percaya Nabi Muhammad, Nabi saya, Nabi atau tidak? Atau bukan? Percaya atau tidak? Tidak percaya. Kalau Anda tidak percaya, bahkan saya sangat saklut dengan Anda kalau Anda tidak datang. Saya kagum dengan Anda, hei orang Kristen, yang tidak usah ikut-ikutan perayaan Maulid Nabi SAW. Bahkan acara-acara kebersamaan kami, Anda tidak usah ikut mengucapkan saya salut. Karena Anda konsekuen dengan agama Anda. Itu yang seharusnya. Yang penting jangan ganggu saja. Kan begitu. Anda cocok. Berarti saya sangat cocok jika Anda tidak mau hadir acara perayaan Maulid Nabi saya. Oh ya, memang saya tidak bisa hadir. Tidak hadir. Bagus. Bahkan kalau perlu Anda pun menfatwakan bahasanya bagi orang Kristen haram menghadiri Maulid Nabi. Dan saya tidak bakal marah. Karena apa? Anda konsekuen dengan agama Anda. Justru kalau Anda wahai orang Kristen, wahai ini kami. Kalau Anda saya undang kok tiba-tiba Anda datang ke tempat saya, mungkin mulai hari itu saya tidak percaya dengan Anda. Ini orang plin-plan. Wong Anda merayakan Nabi yang ia tidak percaya kok datang. Maka semakin yakin bahasanya dia, saya tidak usah datang. Baik, cocok. Anda tidak usah datang dan Anda boleh menyebar fatwa bahwasanya merayakan Maulid Nabi bagi orang Kristen adalah haram, enggak usah ikut nyumbang, enggak usah ikut datang. Selesai. Baik. Cocok. Saya akan bangga dengan Anda. Hebat. Anda konsekuen. Kemudian saya balik bertanya. Kalau suatu ketika Anda punya acara besar yang sebentar lagi 2 minggu lagi yaitu acara Natalan. Kalau saya tidak tiba-tiba Anda undang, saya tidak datang ke tempat Anda, Anda marah tidak? Ya tidak. Ya, kan langsung dia menyambut, ya tidak marah. Bagus. Kenapa Anda tidak marah? Karena Anda tidak percaya dengan Tuhan kami. Baik, selesai. Anda ngerti sudah. Berarti saya tidak perlu datang. Bahkan saya memang tidak boleh datang. Saya haram untuk datang. Haram untuk datang. Bahkan boleh saya menyebarkan fatwa ulama bahasanya. Menghadiri Natal, mengucapkan selamat Natal adalah haram. Karena apa? Saya tidak percaya tentang Tuhan Yesus. Dia ngangguk. Setuju. Baik, Anda setuju. Dan tidak marah orang itu. Ini loh yang harus kita hadirkan bahwasanya kita harus konsekuen dengan agama kita. Orang Kristen yang belajar benar, belajar Kristen itu ternyata bisa memahami kalau memang kita itu tidak percaya Tuhan Yesus, enggak usah bohong, enggak usah kita ikut hadir Natalan mereka, ikut hadir kebaktian mereka, ikut hadir acara ajib. Aneh ini orang Islam model apa ini? Nah ini kenyataan, untuk apa-apa maksudnya? Anda percaya atau tidak dengan Yesus? Tidak percaya. Dan hubungan saya dengan orang-orang begitu tidak ada masalah, baik. Yang anehnya itu orang Kristen saja tidak pernah hadir maulid Nabi, tidak pernah menyambut. Dan kalau kita undang pun tidak usah datang dia. Mungkin kita mengundang orang Nasrani atau tidak? Mungkin, karena saya mengundang orang Nasrani barangkali datang ke sini lalu dia bisa mendengar sejarah-sejarah Nabi lalu tersentuh hatinya masuk Islam. Iya, tapi kalau saya undang kok dia tidak mau, saya tidak boleh tersinggung dan saya tidak boleh marah. Karena apa? Itu berkenaan dengan keyakinannya. Maka herannya di masyarakat kita kaum muslimin ini, ternyata waktu ini masih ingat beberapa tahun yang lalu di Cirebon kami dengan keras mengatakan, padahal ulama yang ngomong begini, mengucapkan selamat Natal hukumnya haram, cawe-cawe urusan Natalan hukumnya haram, ruame. Itu ekstrim. Merusak keharmonisan dalam merusak keharmonisan antar agama. Ini orang tidak ngerti ilmu segala macam, orang mencaci maki, ajib aneh. Mengatakan haram Natal itu ulama. Dan orang Kristen pun tidak pernah tersinggung. Kita mengatakan haram Natal bagi orang Islam. Hei orang Islam, haram Anda mengucapkan selamat Natal. Karena kalau Anda mengucapkan selamat Natal kepada orang Kristen, maknanya apa? Selamat atas ketuhanan Yesus. Atas kelahiran Tuhan Yesus. Kalau Anda tidak meyakini sudah dosa, kalau Anda meyakini Anda syirik. Ini yang harus diyakini. Haram, tidak boleh kita mengucapkan selamat Natal. Enggak usah dikemas-kemas, mengucapkan selamat Natal tidak boleh, apalagi menghadiri acaranya. Sudah enggak usah ragu apalagi, ilmu ini. Dan orang Kristen akan marah, enggak. Orang Kristen biar bebas dia merayakan Natalan dimanapun. Di hotel, di gunung, dimanapun. Ada di gereja mereka. Bebas mereka untuk mengadakannya. Maka yang unik kok ada orang Islam. Maka munafik, munafik, munafik itu. Na'udzubillah. Tidak bisa. Hadir mengucapkan selamat Natal. Kemudian ada yang bertanya setelah itu. Lah ini saya, ini pejabat bawahan saya kan ada yang Kristen. Anggap saja saya itu presiden. Presiden Yahya. Biar enak, kalau presiden lain enggak enak nanti. Saya jadi presiden, gimana saya mengucapkan Natal? Presiden manusia atau bukan? Umat Islam atau bukan? Ya sama hukumnya, presiden mengucapkan selamat Natal juga, ha? Apalagi menteri agama. Sama, haram, enggak ada beda. Cuman bagaimana inilah? Ini berarti Anda belum bisa membuat komunikasi yang baik. Sampai harus berbohong. Anda buat komunikasi yang baik. Anda katakan baik-baik kaum Kristiani. Hai kaum Kristiani, Anda rayakan Natal menurut agamamu. Anda bebas, Anda merayakan Natalan. Selesai. Karena itu adalah agama Anda. Tapi jangan dipaksa saya mengucapkan selamat Natal. Jadi mengucapkan selamat Natal adalah haram dan ketahuilah orang Kristen tidak marah. Kita juga tidak pernah minta kepada orang Kristen untuk hadir hari raya Idul Fitri. Ya, pernah kita ajak untuk salat Id? Enggak ada, dan kita nyantai, enggak pernah kita permasalahkan itu. Cuman kita itu gara-gara enggak ngikuti Natalan saja karena apa? Ekstrim. Tidak, kita tidak pernah mengajari mencaci maki. Jujur, kalau ada orang Kristen datang ke pondok lapar, saya kasih makan. Ini dikasih makan sama pondok. Orang Kristen datang ke pondok, saya kelaparan, dikasih makan. Kita tidak mengadakan permusuhan. Fahamlah wahai kaum Kristiani, di saat ada fatwa dari kaum muslimin bahwasanya merayakan Natal adalah haram, mengucapkan selamat Natal adalah haram, ini bukan berarti ngajak perang dengan Anda. Wahai orang Kristiani, ini adalah hakikat akidah dan kita harus kukuh ini. Cuman yang kadang masya Allah, kadang tokoh enggak ngerti. Jadi itu berdoa Natalan. Ini masya Allah. Pengen dianggap sebagai apa? Masya Allah. Iman. Itulah pergeseran iman. Hati-hati. Dan bukan main-main yang demikian ini. Ini masalah mengucapkan selamat Natal adalah hukumnya haram. Bahkan kemarin ramai di Bogor, banyak yang bertanya, misalnya, saya itu kan bawahan, sama bos saya suruh mengirim kue Natal. Berarti otomatis kan saya harus ucapkan Natal, bagaimana hukumnya? Sama dosa. Lalu gimana saya? Yes, istighfar, pokoknya akui dulu ini dosa, jangan dirubah jadi tidak dosa. Dosa dulu. Kalau masalah melanggar, minta ampun. Mungkin seorang bupati saya harus menulis selamat Natal. Tapi tetap haram hukumnya, tapi jangan dirubah menjadi boleh. Ini yang menjadi masalah fatwa ulama, boleh. Keharmonisan dalam kebersamaan bisa dijalin, tidak harus dengan Natalan. Ketahuilah, mungkin di luar Natal kita bisa nyembelih kambing bareng-bareng. Tetangga kita yang Kristen nyembelih kambing bareng, yuk makan sate bareng-bareng. Tidak ada masalah, bisa. Tidak harus di acara urusan Natalan. Dan tidak harus acara di maulid Nabi SAW. Mereka tidak usah datang di acara maulid Nabi. Sebetulnya sudah jelas masalah akidah ini kalau orang faham. Cuma yang bermasalah adalah di saat ketemu orang yang tidak faham. Tapi pakai gelar barangkali ustaz atau kiai. Ini musibah. Ketahuilah bahwasanya mengucapkan selamat Natal sudah jelas. Orang Kristen tidak bakal marah. Agama Kristen dengan agama Islam. Kata orang Kristen beda. Bukan kata orang Islam ya. Sebelum orang Islam berkata beda, orang Kristen mengatakan beda. Orang Yahudi juga mengatakan beda. Orang Kristen adalah beda. Kenapa sekarang kok pengen kita paksakan kita beda, sama-sama. Bahkan ada mengatakan orang Kristen itu bukan kafir. Ajib. Orang Kristen bukankah kafir? Dia mungkin tidak hafal juz amalam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab itu. Ustaz lagi, kok tidak kafir? Kafir. Dan kita menurut orang Kristiani juga kafir. Akan tapi di saat kita itu mengatakan dia kafir, atau kita menurut mereka belum beriman, bahasa mereka itu. Maka bukan berarti setelah itu ada permusuhan. Inilah yang harus kita kukuhkan, bahwa para ustaz enggak usah ragu. Anda mengatakan, menyampaikan fatwa ulama bahwasanya mengucapkan selamat Natal hukumnya haram. Kepada orang Kristen, kepada orang Islam bagaimana? Tidak ada perlunya. Memang ada wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atu hayya. Salam sejahtera kepadaku saat aku dilahirkan, Nabi Isa berkata. Dan saat aku mati nanti, dan saat aku dibangkitkan dalam keadaan hidup. Ini salam. Jadi kalau kita bergembira atas kelahiran Nabi Isa sih tidak ada masalah. Kalau kita mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Isa, tidak ada masalah. Dan kemudian, ya, kalau kita mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Isa, itu karena Nabi. Tentunya bukan kepada orang yang tidak mempercayai beliau sebagai Nabi. Nabi Isa, atau bahasa mereka Yesus. Yesus adalah seorang manusia mulia, hebat, dilahirkan oleh seorang ibu yang mulia, yang tidak pernah dijamah oleh laki-laki. Di dalam Islam itu. Jadi, Sayyidah Maryam itu melahirkan Sayyidina Isa alaihi salam dalam keadaan beliau tidak pernah dijamah oleh seorang laki-laki pun. Sebetulnya kalau kita tinjau, wahai saudara dari kaum Kristiani yang kebetulan melihat ini semua, Siti Maryam di dalam Islam lebih murni dan lebih suci daripada yang ada di dalam agama Kristen. Dalam Injil Sinoptik sendiri diceritakan tentang kelahiran Yesus. Ternyata Maryam itu adalah memanglah mengandung seorang laki-laki, seorang bayi, tanpa dijamah oleh laki-laki, tapi Maryam pernah dinikahi oleh seorang laki-laki. Ada di dalam Injil mereka, Maryam pernah dinikahi oleh seorang laki-laki. Di dalam Islam hebat, tidak seperti itu. Siti Maryam murni, suci, tidak pernah dijamah oleh laki-laki. Hebat. Dan kalau kita lacak tentang bagaimana kelahirannya, kemudian bagaimana dibesarkannya Nabi Isa alaihissalam, ternyata di dalam Islam luar biasa. Karena Nabi Isa diakui oleh Islam, tapi sebagai Nabi yang mulia, bukan sebagai Tuhan. Baik, inilah. Kemudian yang hal lain lagi, bahwa tentang acara Natalan atau perayaan hari Natal itu sendiri tidak disepakati oleh orang Kristen. Sehingga orang Kristen sendiri ada yang mengharamkan. Kok yang direbutkan, kok kiai yang mengharamkan Natalan? Sebab orang Kristen sendiri ada kalau tidak salah ada 7 kelompok Kristen itu yang mengingkari adanya Natalan. Jadi mereka pun mengatakan mengatalan adalah bukan ajaran kita. Kalau bahasa kita haram juga gitu. Ini banyak mereka itu. Coba ini. Kalau Anda yang dari agama Kristen sendiri pasti tahu masalah ini. Khilaf di dalam agama mereka. Dan di saat mereka mengatakan tidak boleh merayakan Natalan artinya haram. Tidak ada masalah. Kenapa kok di saat ada orang Islam mengatakan haram kok dibahas? Ini. Permasalahan itu tadi yang kami sebut. Pergeseran nilai iman. Kadang-kadang diambil oleh tokoh. Tokoh apa saja na'udzubillah. Ini tokoh ya. Tokoh ini, ya, namanya tokoh belum tentu selamat. Yang selamat adalah ahli surga, kan? Kiai ahli neraka ada. Tokoh ahli neraka ada. Presiden ahli neraka ada. Presiden ahli surga juga ada, kan begitu. Jadi yang perlu kami hadirkan, insya Allah, ini masalah urusan Natalan, hati-hati. Jadi Anda jangan terpedaya dengan fatwa-fatwa picisan sebagian orang yang mengatakan, mengucapkan selamat Natal, enggak apa-apa, boleh-boleh saja. Haram. Dan kaum Kristiani pun tidak pernah marah dengan ini semuanya. Dan insya Allah di sini, insya Allah tanggal 13 Januari, wahai kaum Kristiani, saya undang ini yang dengar ini, kita insya Allah perayaan Maulid Nabi, dan Anda tidak datang pun saya enggak marah. Anda enggak usah membuat sepanduk atas kelahiran Nabi Muhammad, saya tidak marah, enggak apa-apa. Duitnya buat untuk kaum fakir dari kaum Nasrani saja. Untuk urusan-urusan orang Nasrani. Anda tidak usah membuat spanduk, tidak usah mengucapkan selamat hari kelahiran Nabi Muhammad di televisi, tidak usah. Kenapa? Saya tahu Anda tidak percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pun demikian, kita pun tidak boleh bermusuhan. Kemudian hal lain lagi adalah masalah akhlak. Budaya ngikut-ngikut. Budaya ngikut-ngikut itu budaya apa? Budaya tentang tahun baru. Tahun baru ini budaya siapa? Bukan budaya dari Islam, meniup trompet, ada maknanya sendiri itu. Kemudian kembang api yang dinyalakan ada makna sendiri. Dan insya Allah anak Pak Haji, Bu Haji yang ikut merayakan itu memang tidak ngerti. Maksudnya apa? Hanya ikut, itulah pergeseran nilai. Ikut-ikutan itu yang kami, ikut saja. Dari Majalengka turun, dari Indramayu turun ke kota ya. Hanya untuk nunggu jam kosong, kosong, kosong, kosong. Kadang dibarengi dengan dosa, minuman keras, mungkin dengan zina dan sebagainya. Maka ketahuilah anak-anak kita kalau mengikuti acara perayaan tahun baru Masehi semacam itu, hukumnya haram. Kok semuanya haram-haram bagaimana? Ya memang itu budaya orang kafir, budaya di luar Islam, orang kafir. Bukan budayanya kaum muslimin, jadi tidak ada budaya Islam yang semacam itu. Maka yuk kita semua selamatkan anak-anak kita, kita alihkan mereka dengan budaya-budaya yang benar. Kita arahkan mereka kepada hal-hal yang positif, yang tidak ikut-ikutan kepada mereka. Mungkin setiap orang di kampungnya mengadakan acara pengajian di setiap masjid, agar di malam hari itu anak-anak tidak pergi ke alun-alun atau pergi ke tempat ramai untuk menyalakan kembang api. Jadi para ustadz harus punya ide di kampungnya masing-masing. Karena hari tahun baru Masehi ini, Masya Allah, televisi dipersiapkan berbulan-bulan untuk meramaikan tahun baru Masehi. Sehingga sampai di sebagian negeri itu habis miliaran hanya untuk menyambut tahun baru, luar biasa. Maka kita, agar anak kita tidak terbawa kepada budaya ini, yuk kita membuat acara yang bagus di malam itu, mungkin dengan ada pengajian-pengajian di masjid-masjid, di musola-musola, zikir, agar anak kita lupa dengan tahun baru Hijri, Tianggo Masehi, baru nanti kita ingatkan tahun depan dengan tahun baru Hijriah. Ini kerjaan bersama. Kalau Anda biarkan, wahai para bapak, dia akan berjanji dengan temannya. Tahun baru kemana, Neng? Tahun baru kemana ini? Akan ada janji-janji, dan ketahuilah anak kita ikut-ikutan. Maka dari itu, tugas para bapak semuanya untuk menyelamatkan anak kita agar tidak ikut-ikutan dengan budaya tahun baru Masehi, karena itu bukan budaya kaum muslimin. Kita harus membuat budaya yang benar, ya. Jadi kalau bisa di tahun baru Masehi, kita kumpulkan anak-anak kita di rumah kita, nyembelih kambing, dengan biaya lebih banyak lagi, Pak. Tidak apa-apa, yang penting anak kita selamat dulu. Nyembelih kambing, makan sate atau apa. Pokoknya tidak boleh ikut-ikutan niup trompet, tidak boleh nunggu jam kosong-kosong, biarkan jam kosong-kosong berlalu. Kalau perlu tahajudan aja di malam, di rumah kita. Nah, dan kebetulan kita insya Allah dalam rangka kita membawa anak-anak kita dalam keselamatan, menyelamatkan anak-anak kita agar tidak ikut-ikutan, nanti insya Allah akan kita ajak zikir bersama, merenungi ya. Merenungi perjalanan hidup kita, merenungi kesalahan-kesalahan kita, insya Allah nanti kaum muslimin dan muslimat semuanya, kami himbau khususnya kaum bapak, kalau kaum ibu jika ternyata kondisinya kurang mendukung, tidak ada yang mengantarkan, tidak terhormat, tidak usah datang, insya Allah di alun-alun kota Cirebon, di alun-alun kota Cirebon nanti kita akan membawa kaum muslimin itu untuk bisa mengalihkan dari anak-anak yang punya budaya yang tidak baik. Dan insya Allah para orang tua setuju itu semuanya. Dan ternyata kenyataannya pada tahun yang lalu, anak-anak muda itu yang mula-mula, yang datang ke tempat-tempat ramai itu, memang bukan untuk niat melanggar Allah, ikut-ikutan. Di saat mendengar sound pengajian, mereka dengar ternyata. Karena dengar informasi, mereka anak-anak muda yang gandeng-gandeng berdua-dua, akhirnya sebentar-bentar juga noleh pengajian kok. sementara juga noleh pengajian. Artinya apa? Mereka itu enggak ngerti, pokoknya turun gitu saja. Maka ini tugas para ulama semuanya untuk menyelamatkan mereka agar tidak ikut-ikutan budaya tahun baru Masehi. Inilah yang perlu kami hadirkan, pergeseran nilai, pergeseran akhlak. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua hal ya, merayakan tahun baru Masehi hukumnya adalah haram, tidak diperkenankan karena itu bukan budaya yang kaum muslimin. Yang kedua adalah mengucapkan selamat Natal, itu lebih haram lagi. Jadi keharamannya berbeda. Sebab kalau tahun baru Masehi itu adalah urusan moral. Kalau urusan tahun selamat Natal, urusan pergeseran iman. Sebab urusan tentang keyakinan kepada Nabi Isa alaihi salam dirubah menjadi keyakinan kepada Tuhan, itu adalah pergeseran iman. Kalau urusan mengikut-ikutan itu adalah urusan moral, dan itu pernah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'anna sananal ladina min qablikum shibran bishibrin dira'an bidira'in hatta law salaku, dalam riwayat hatta law dakhalu fi hujri dabbin la salaktumuhu aw la takhaltumuhu. Hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Nanti akan datang suatu ketika umat Nabi Muhammad ini, disebut oleh Nabi, ada suatu ketika kalian tuh ngikuti orang di luar Islam sejengkal demi sejengkal, ngikut-ikutan. Itu yang kami sebutkan tadi, cara berpakaian, cara makan, yakni idola. Sedih sejengkal demi sejengkal, sedepa demi sedepa, sampai kalau mereka itu masuk lubang biawak, ngikut. Kadang-kadang niru, niru itu kadang-kadang unik. Unik ini, coba. Ada yang lihat di TV, mohon maaf, artis. Artis boleh putih, pakai rambut pirang terus dandanan begitu, iya kan? Ya memang kita tidak mengatakan kecantikan akhirat, kecantikan hakiki adalah keimanan kan. Sudah begitu ada anak kampung kita, sudah kulitnya warnanya Masya Allah, pakai pirang, kadang-kadang. Sehingga unik, dia tidak sadar, niru rambutnya di. Kemudian dandannya kayak gini. Tak taunya pakai bajunya sama. Memang bajunya sama, rambutnya sama. Tapi ketemu modelnya, kalau Anda ketemu di kamar mandi, Anda ngelompat mungkin pingsan. Anda kayak begini, tidak sadar dia, niru, ajib. Tidak mikir, tidak nyocokkan gitu loh. Mohon maaf. Ini kenapa itu? Ya itu yang dimaksud. Hatta la dakhalu fi hujri dabbin la dakhaltumuhu. Ngikut semuanya. Masya Allah ya. Itu budaya. Hati-hati ya adik-adik kita, anak-anak kita, ibu. Ilmu ini bukan untuk ilmu nilai orang lain ya. Kita kembali ke rumah kita. Tolong tengok anak-anak kita semuanya. Tolong tengok keluarga kita sendiri. Kemudian jangan lupa nanti perayaan Maulid Nabi di tanggal 1 Rabiul Awal, hari Ahad, tanggal 13 Januari, bawa. Mungkin bapak ibu punya anak yang belum pernah hadir ke pengajian, bawa. Dan agar mudah Anda membawa keluarga Anda, bawalah orang lain. Semoga wallahu fi onil abdi madamal abdu fi uni akhi. Kalau mungkin suami Anda susah dibawa, bawa keluarga orang lain. Semoga berkat Anda membawa orang lain, suami Anda akan kebawa suatu ketika. Jadi pokoknya niat insyaallah nanti untuk mengenalkan majelis ini ya. Kalau masalah tempat, Bu, ya insya Allah tidak tempat, hari Ahad saja sudah kayak begini. Sudahlah pokoknya datang saja nanti. Insya Allah, sebab nanti akan dipasang tenda sepanjang jalan ini. Semuanya pasang tenda. Jadi jalan ujung sampai ujung, pokoknya di jalan-jalan sudah. Karena itu hadir dulu, nanti di situ didoakan orang banyak, ya. Didoakan orang banyak, sehingga mungkin suami Anda yang jarang ngaji jadi tersentuh. Atau istri ya yang tersentuh. Atau anak-anak akhirnya kenal. Dengan itulah nanti insya Allah sebagai permulaan untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya. Ini saja, jangan lupa tanggal 13 Januari atau tanggal 1 Rabiul Awal. Agak pagi, Bu. Tidak jam 8. Memang yang itu mungkin jam 8. Jam 8 sudah mulai jalan. Kami akan kita pendekkan acaranya. Yang penting bil barokah. Mulai jam 7, 8, 9, 10. Insya Allah sudah selesai. Kalau mundur-mundur 11, jam setengah 11. Sehingga bisa makan paginya digabung dengan makan siang, gitu ya. Sebab kalau makan siang tanpa makan pagi ini agak bermasalah. Baik. Jadi makan paginya adalah setengah makan siang insyaallah. Ini saja yang bisa kami hadirkan dalam fikih kemasyarakatan ini, semoga menjadi pemahaman untuk kita semuanya. Dan mohon didoakan. Ternyata ada beberapa tokoh-tokoh atau mempunyai ustaz-ustaz yang memang saat ini tidak tahu ya di dalam dirinya itu apa yang ada di dalam dirinya, yaitu ikuti kita urusan kayak begitu. Urusan-urusan semacam ini, fatwa Natal menjadi tidak haram, sampai fatwa memperkenankan pernikahan seorang wanita dengan seorang Kristen dan sebagainya, padahal mereka adalah juga menuntut ilmu, bahkan mereka juga di lingkungan ahli ilmu. Kita doakan secara khusus semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, dan semoga Allah mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Kita tidak ingin ada satu seorang muslim pun tersesat. Baik, kita langsung kepada kitab Riyadhus Shalihin. Kita hadis terakhir dari hadis tentang qada'i hawa'ijil muslimina. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumihi fi dari amin fi babi qada'i hawa'ijil muslimina, sampai kepada hadis yang terakhir. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, betul tuh? Ya. Wa an Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, "Man naffasa," barang siapa yang melonggarkan, melapangkan, an mukminin, dari seorang mukmin. Barang siapa yang melonggarkan, melapangkan untuk seorang mukmin, kurbatan, satu kesumpekan, membantu satu kesusahan saja. Susah karena apa sih? Min kurabid dunia, dari kesusahan dunia. Rezekinya sempit, Anda bantu dengan uang. Sakit, Anda obati. Nafasallahu, maka Allah akan melapangkan anhu bagi orang tersebut, kurbatan, satu kesumpekan, min kurabi yaumil kiamati, dari kesumpekan, keruwetan, kesempitan, kesempitan di akhirat nanti, di hari kiamat. Maka dari itu, yuk berlomba-lomba kita mencari kelapangan di akhirat nanti dengan cara kita membantu orang yang susah. Dan juga ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bukan sekedar menyebutkan, tapi berdoa. Tolong didengar ini. Allahumma syukuk ala man syakku ala ummati. Allah. Ya Allah, susahkan dan sempitkan orang yang menyusahkan umatku. Kemarin khusus kami arahkan kepada para orang tua yang merepotkan urusan pernikahan putra-putrinya, maka Allah didoakan oleh Nabi. Bapak ibu yang mempersulit pernikahan putrinya akan dipersempit oleh Allah. Dan Nabi Muhammad berdoa, Allah masykuk. Ya Allah, susahkan bapak ibu yang merepotkan urusan pernikahan putrinya. Dan susah, tidak bakal. Lihat, rezekinya sempit, susah. Biasanya memang susah, tambah susah. Kamu harus dapat anak yang kerjaannya mapan, nak. Kamu harus dapat PNS, nak. Kamu harus dapat begini. Pusing dia, sengsara pikirannya, duit tak enggak dikasih oleh Allah. Karena memang oleh Nabi Muhammad didoakan Allah, masykuk. Ya Allah, berikan kesempitan kepada orang tua yang mempersulit pernikahan putra-putrinya. Allah, didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai ada hadir di majelis ini. Karena kami mendengar di sebagian masyarakat luar biasa. Luar biasa. Sehingga sampai suatu ketika, Saito itu berbicara dengan satu orang kaya. Satu orang kaya, anak muda kaya. Saya berbicara dengannya. Mungkin kamu harus cari seorang suami yang bisa membimbingmu. Istri. Cari istri yang bisa membimbingmu. Ambil, tidak harus wanita yang kaya. Bisa saja seorang wanita fakir yang ada di kampung-kampung. Dia menjawab kalimat itu ngelitik di hati saya. Dia ngomong begini. Tidak semua orang fakir melarat. Bisa saja keinginannya lebih gede dari orang kaya. Saya kepikiran. Tidak semua orang fakir nerima. Bisa saja pikirannya lebih jahat dari orang kaya. Subhanallah. Ternyata kalimat itu terngiang di benak saya. Kami dengar kejadian di masyarakat kayak begitu. Anaknya mau nikah gara-gara kamu tidak, suamimu enggak punya ini. Ternyata tamaknya lebih gede daripada orang kaya. Banyak. Indah, benar. Jadi kalimat hikmah yang saya dengar dari seorang pemuda kaya yang enggak mau menikah dengan wanita melarat. Karena apa? Tidak semua orang malat nerima. Memang saya enggak senang dengan begitu. Enggak boleh begitu kau. Tapi benar kenyataannya. Sudah melarat, mohon maaf, pikirannya macam-macam. Kalau kamu ini nanti biar mama saja yang susah, kamu tidak susah. Jangan makanya menikah, jangan sampai orang tidak punya kerjaan. Ini, ternyata tamaknya lebih gede dari yang kaya. Na'udzubillah. Ketahuilah, Allah akan membuka kemudahan untuk Anda jika Anda mempermudah urusan pernikahan Anda. Ini sebab kami mendengar suara waktu kita di Jawa Timur, di daerah kota sana. Permasalahan orang tua selalu begitu. Kayaknya sih nerima, tapi sebetulnya tamaknya luar biasa. Sehingga kalau seandainya anaknya pokoknya dinikahi orang kaya, biarpun jahat, enggak apa-apa. Allah. Ini, na'udzubillah. Sehingga kami menemukan, bukan sebuah dongeng ini. Banyak pengaduan-pengaduan yang subhanallah terenyuh hati. Ada orang, saya enggak boleh menikah oleh ibu saya. Kenapa? Nikah, Sekarang belum mapan pekerjaan suami saya, harus nunggu nikah sampai ngumpulin dana. Cari duit bareng-bareng enak. Jadi mohon maaf, ada sebagian orang fakir ternyata lebih kikir, lebih tamak daripada orang kaya. Sebab Allah sudah menyebutkan alhaakumut takatsur, akan berbangga-bangga dengan kekayaan. Yang berbangga dengan kekayaan bukan orang kaya. Orang fakir yang membanggakan kekayaan, lihat, sampai kerja lupa sholat. Itu kan menganggap dunia itu luar biasa. Kerja lupa sholat, gak pernah bisa ngaji. Sudah melarat, gak pernah bisa ngaji. Dagang, dapat duit itu saja. Sebab hakikat kemuliaan bukan di dunia. Maka biarpun orang tidak mampu, tapi kalau hatinya kenal Allah, itu orang kaya yang sesungguhnya. Orang kaya hatinya kotor, ahli neraka. Jadi kaya melarat itu hanya si gelar di dunia saja. Jangan menjadikan ukuran. Jadi gelar yang harus kita cari bagaimana Allah ridho. Cari menantu, agama dulu. Masalah duit nyusul. Kalau memang dapat agama kaya, alhamdulillah. Kan begitu. Cuman kadang seorang ibu, na'udzubillah, sudah begitu katanya apa? Buya. Dia ngaji buya di buya 3 tahun. Jadi ibu itu ngaji di sini 3 tahun kayak begitu akhlaknya. Bukan ibu-ibu ini mah baik semua. Cuman saya enggak tahu orangnya mana. Katanya apa? Ngaji di buya 3 tahun tapi masih matre. Sehingga anak laki-laki ngadu kepada saya, "Buya, saya enggak bisa nikah. Kenapa? Harus pakai bayar gini-gini-gini, Man." Masyaallah. Innalillah. Sama, pengen punya menantu perempuan yang begini, begini, begini. Ketahuilah kesolehan nomor 1. Bukan ibu-ibu ya, enggak ada ibu-ibu ini baik semuanya ini. Masyaallah, solehah. Masyaallah. Tapi dengar ini. Amin, amin, amin. Tak, namun dengar. Baik, ya. Subhanallah, kemuliaan anak kita adalah di saat dipegang oleh seorang suami yang mulia. Ada yang panas, enggak enak benar Bu ya ini. Enggak Bu, saya enggak tahu orangnya ini. Kalau Mbak ada ibu yang kayak saya omongkan, saya enggak tahu. Ini khusnuzan, ini ibu dibaik ahli surga semuanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik itu, dan juga wahai kaum pria, adik-adikku, kaum laki-laki yang sudah menghadapi pernikahan, yang perlu kau pilih adalah kesolehannya. Pengen nyontoh Sayyidina Umar bin Khattab, lihat. Sayyidina Umar bin Khattab kalau milih jodoh untuk anaknya, enggak pernah melihat wajahnya kayak apa. Mana ini, berani enggak ini? Tidak sampai itu. Ceritanya ada Sayyidina Umar bin Khattab punya anak namanya Asim. Gara-gara Sayyidina Umar bin Khattab habis keliling kampung, melihat keadaan masyarakat, pagi-pagi Sayyidina Umar kecapean. Bersandar di sebuah gubuk reyot. Rupanya di dalamnya ada seorang perempuan, anak gadis dengan ibunya, yang ibunya lagi ngomong kepada anaknya, "Nak, kamu campur susunya dengan air, nak." Sang anak gadis berkata, "Ibu, oleh Khalifah Umar dilarang, itu dosa." "Nak, Khalifah Umar gak tahu." Kata anaknya, "Pak, memang Khalifah Umar tidak tahu, Bu, tapi karena Allah tahu." Ibunya diam, enggak bisa menjawab. Sayyidina Umar dengar perbincangan ini ditandai itu gubuk. Pulang ke rumah dipanggil anaknya, "Asim, apa, Bah? Kau pergi ke daerah sana, ada satu gubuk yang aku kasih tanda, kau datang ke rumah itu, kamu tanya. Jika anak gadis yang ada di dalam rumah itu masih belum menikah, kau nikahi dia." Oh, enggak ngelihat kakinya berapa. Enggak lihat begini, kesoleh. Itu laki-laki benar ini, soleh. Kalau enggak soleh ngerepotin. Ngerti ini? Repotin. Perempuan enggak soleha, ngerepotin. Duit banyak, hambur-hamburan. Enggak punya duit, rewel. Ngerepotin, sudahlah. Enggak usah diambil. Biarpun cantiknya kayak apa. Coba, orang cantik tapi kurang ajar. Enak enggak? Enggak enak. Apalagi enggak? Cantik. Musibah bener nih. Gara-gara cinta maka. Maka ibu, ibu boleh menghalangi pernikahan anak Anda jika ternyata laki-laki itu tidak soleh. Harus. Wajib. Tidak nak, aku tidak setuju nak. Tapi seorang anak gadis yang tiba-tiba berkata, ibu ada orang soleh yang melamarku. Soleh. Maksudnya soleh, kenal agama, ngaji. Loh kok ibunya ruwet, adil ini. Ibu ini dosa yang demikian itu. Baik inilah yang perlu kami. Man nafasa. Man, kemudian apa? Man yassara ala mu'sirin. Barang siapa yang memudahkan orang yang kerepotan. Yang punya duit. Tolong bantu yang lain yang belum menikah. Pengen menikah. Itu zaman Nabi itu budaya menikahkan itu betul-betul dibantu, dibesarkan. Karena pernikahan kalau dibuka itu adalah. Sudahlah yang tidak punya duit mau menikah ngomong saya, sudah. Itu aja repot sini. Nah insya Allah saya carikan duitnya. Nah, yang tidak punya duit mau menikah asal sudah ketemu jodoh gampang nanti insya Allah ya. Ini. Jadi untuk pernikahan itu perlu dibuka selebar-lebarnya karena zaman-zaman rusak. Allah, perzinaan di mana-mana. Perzinaan di mana-mana ngeri. Alhamdulillah, semoga Allah mengampuni yang pernah terjerumus dalam zina dan semoga Allah menjaga anak kita. Kenapa kok saya kok selama ini kok ngomong begini terus-terus ini? Karena banyak ibu tidak sadar sampai suatu ketika seorang bapak ibu yang melarang putrinya nikah. Sampai beberapa kali misalnya putrinya itu menghadap kepada saya ternyata apa? Mohon maaf. Sampai pernah terjadi kejadian. Tapi ibunya, bapak ibunya tidak tahu. Sampai hari ini tidak tahu. Misalnya kan begitu. Bapak ibunya. Jadi hanya melarang-larang tok tapi tidak ngerti kebutuhan sang anak ini. Neraka dulu tuh bapak ibu. Allah. Jadi makanya gencar kayak begini ini karena ini ada misi menyelamatkan mereka dari zina. Kalau masalah rezeki yakun fuqara yunimullah, janji Allah. Kalau orang fakir menikah karena Allah. Dan tanda karena Allah itu kan nuruti bahasa aku cinta. Bukan itu. Karena Allah milih yang benar. Tapi kalau sudah mau menikah, aku cinta dulu. Ini musibah biasanya. Baru seminggu ditempeleng sama suami itu. Ya. Memaksa orang tuanya. Enggak. Tapi dengan cara yang baik akan dibudahkan oleh Allah. Man yassara ala mu'sirin. Barang siapa yang mempermudah kepada orang yang kerepotan. Yassarallahu alaihi, Allah akan memudahkan kepadanya. Mohon maaf jika ada sebagian fatwa yang kami hadirkan, fatwa tegas. Itu justru karena untuk meninjau dari kemaslahatan. Zakat tidak boleh diberikan ke masjid. Itu fatwa ulama. Ketahuilah wahai para ustadz yang memasukkan zakat ke masjid. Daripada zakat dimasukkan ke masjid, tolong pemuda yang enggak bisa menikah itu berhak dia menerima zakat. Berikan zakat itu. Daripada diberikan ke masjid dan pondok pesantren. Lihat. Kenapa? Tidak masuk zina ini nanti. Fakir ya. Tidak bisa menikah. Karena tidak bisa menikah namanya apa? Fakir itu. Dan itu berhak, sangat berhak. Relakah kita? Ada orang mau nikah. Tidak bisa hanya ngumpulin duit kurang 500 ribu. Karena mertuanya minta 3 juta. Nah, mertua tidak benar nih mbak. Mertua yang baik mantu. Tapi mungkin ada kejadian ini. Kita masukkan ke pondok pesantren Al-Bajah. Duit zakat. Enggak rela kita. Makanya beberapa tahun yang lalu karena kita melihat banyak permasalahan. Mohon maaf, Anda masuk rumah sakit. Berapa banyak orang yang tidak bisa bayar. Ada santunan dari negara apa namanya? Jam kesmas. Itu pun hanya obatnya saja kan? Yang nunggu kan tinggalkan pekerjaan. Ya. Siapa yang ngasih duit? Ayo. Akankah kita rela duit kita berikan ke masjid? Coba jujur ini, iman ini. Saya berulang-ulang masalah zakat dan sebagainya. Zakat jangan diberikan ke pondok, jangan berikan ke pesantren, jangan berikan ke masjid. Lihat itu orang fakir tuh, haram dia. Masya Allah. Jadi ini makanya perlu diperhatikan. Kita pengen nanti ada badan ambil zakat untuk menyelesaikan urusan itu, bukan untuk pondok. Kalau ada tim di sini yang ngerti manajemen ekonomi, kita akan koordinir urusan zakat, bukan untuk pondok. Ya hati-hati. Koordinir urusan zakat nanti akan bisa menyelesaikan urusan orang-orang fakir yang sesungguhnya. Yang pengen sekolah disekolahkan. Yang pengen ini bisa ini. Yang sakit bisa saja dengan mudah. Baik, untung-untung kita punya rumah sakit sendiri ya. Bagi yang melarat nanti bisa ngambil dari dana sini. Semuanya begitu. Manajemen-manajemen syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan zakat akan diselarutkan ke tempat yang benar. Masyaallah. Coba kalau kita berpikir merenung, tidak akan rela memasukkan zakat ke masjid. Tidak akan rela. Kalau berpikir tentang keselamatan umat ini, yang zina banyak gara-gara tidak bisa menikah. Allah, zina, satu zina musibah. Akankah kita biarkan? Itu urusan haknya dia. Yang bukan haknya saja dihimbau ini. Anda kaya sudah bayar zakat ya. Kalau ternyata tetangga Anda ada seorang pemuda mau nikah enggak punya duit, bantu dia. Insya Allah Anda punya anak juga gampang nikah nanti. Jadi sekarang yang belum nikah, besok ngumpulin duit, bantu temannya untuk nikah. Wah, hebat nih. Ini ya. Ya. Jadi insya Allah yang pengen nikah, ngumpulin duit, langsung. Buya, siapa yang menikah akan kami bantu. Lah kamu nikah belum? Belum, Buya. Oh, cepat nikah nanti setelah ini. Karena ini jadi. Man yassara ala musirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirati. Barang siapa yang memudahkan orang kesusahan. Dan ini hakikat, bukan main-main, bukan guyonan. Barang siapa yang memudahkan orang yang kesusahan di dunia ini, maka Allah akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat. Plus. Allah. Wa man satara musliman, barang siapa yang menutup aibnya orang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirat, Allah akan menutup dosanya di dunia dan di akhirat. Maka hati-hati, jaga lidahmu, jangan suka membicarakan kejelekan orang, ataulah itu akan menjadikan Anda disiksa oleh Allah di akhirat. Tapi sebaliknya, kalau ada kekurangan saudaramu, tutup. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Wallah, Allah fi aunil abdi, dalam pertolongannya kepada hambanya. Maka nal abdu, selagi hamba tersebut fi auni akhihi, hamba tersebut menolong saudaranya. Kalau ada orang menolong yang lain, maka Allah menolong orang yang menolong tersebut. Anda menolong temannya. Makanya kalau ada orang ngiri mau menikah, ada orang menikah kok ngiri, itu alamat susah menikah. Contohnya apa? Adik mau nikah duluan. Adik mau nikah duluan. Kalau nyalip, bayar. Wah, ini alamat kakak sengsara ini. Mestinya kalau adiknya nikah kan seneng. Alhamdulillah dek, kamu mau nikah, masya Allah, kakak yang biayai nanti. Wah, hebat. Sekarang tidak mendumel umok begini. Ada lagi temennya mau nikah diganggu, pokoknya biar batal. Wah, ini busuk bener nih, wah bakal sengsaranya. Ada kayak begitu. Jadi temennya sudah mau punya ini, langsung sebar isu. Karena apa? Dia sendiri belum nih. Wah, perempuan busuk, siapa yang mau? Yang mau hanya iblis nanti itu. Hatinya kotor itu. Hatinya bersih. Ada orang mau nikah, didukung. Nikah. Mungkin Anda sebagai seorang wanita pernah tertarik dengan laki-laki itu misalnya. Karena dia soleh. Tiba-tiba kok ada wanita yang mendahului. Anda doain. Allah kaya bisa punya yang soleh lebih dari itu. Cuma dasar hati busuk kadang-kadang malah dijegal. Rebutan. Rebutan ya. Eker-ekeran nanti ya. Aku ada dengki permusuhan. Tidak. Oh, sudah dibantu. Ya sudah, tidak apa-apa. Mungkin jodohnya adalah kamu. Selesai. Ini. Waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa menempuh jalan, yaltamisu mencari di jalan tersebut ilman, ilmu, sahallallahu lahu tariq, sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannati, sahallallahu, Allah akan mempermudah lahu bagi orang tersebut tariqan, jalan ilal jannati, ke surga. Jadi kalau ada orang menuntut ilmu, ibu, ibu sadari hari ini ibu berjalan dari rumah ke sini ternyata menuju surga. Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu Allah yang memudahkan langkah kaki kita. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak berkumpul orang di satu rumah, rumah Allah. Tidak ada satu orang berkumpul di masjid. Yatluna kitaballah, membaca Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu, mempelajari tadarus. Tadarus membaca bergantian. Yang satu membaca, ini mendengar, ini membaca, ini mendengar. Tadarus. Bainahum, di antara mereka. Illa kecuali nazalat, akan turun alaihim kepada mereka. As-sakinatu, ketenangan. Jadi sebab ketenangan adalah membaca Al-Quran bareng dengan yang lainnya. Kumpulan untuk membaca Al. Wa ghasyiyatuhumur rahmatu, akan diliputi oleh rahmat Allah. Wa hafathumul balaikatu, malaikat meliputi. Hadir meliputi dengan doa-doa. Wa dzakarahum fi man indah, dan Allah akan menyebut orang-orang itu di makhluk-makhluk mulia, bukan makhluk yang bersama Allah, enggak. Makhluk-makhluk mulia itu malaikat al-muqarrabun, malaikat-malaikat yang dekat kepada Allah, maksudnya malaikat mulia, dan termasuk nabi-nabi mulia disebut oleh Allah itu hamba-Ku, pada kumpul di masjid ngaji. Hei malaikat, saksikan itu hambaku yang di masjid ngaji. Kemudian malaikat yang mendengar itu semua mengucapkan tasbih kepada Allah. Setelah itu mendoakan kepada orang yang ngaji tadi. Allah. Waman batto'a bihi amaluhu. Orang yang lambat enggak banyak amal, Bu, malas-malesan, lam yusri bihi nasabu. Nasabnya enggak bisa mengantarkan masuk surga. Biarpun anaknya kiai, kalau enggak pernah ibadah ya enggak ada. Wah, Bu, kiai gede, wali besar. Waduh, wali besar kiai bapaknya. Tapi anaknya ndal-ndul. Ndal-ndul gimana maksudnya itu? Baca Timur itu. Ndal-ndul itu sudah ngaji enggak mau, sholat enggak ada ngandalkan nasab. Aku anaknya Pak Kiai, enggak ada. Ditinggal nanti. Jadi kalau amalnya tidak benar-benar, maka nasabnya tidak akan menyelamatkannya. Sebab alangkah banyak bapak pisah-pisah dari anaknya, anak pisah dari bapaknya. Ruwahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Semoga Allah memberikan manfaat dari apa yang kita pelajari hari ini. Wallahu a'lam bisawab. Syukran kasir kami haturkan kepada guru kita Buya Yahya yang sudah menjelaskan dua kitab secara langsung, kitab Tajridus Shalih dan kitab Riyadus Shalihin. Baik, untuk selanjutnya dipersilakan kepada bapak-bapak dan juga ibu-ibu untuk bertanya. Seperti biasa, dua orang dipersilakan untuk bertanya, satu orang satu pertanyaan, dan juga mohon menyebutkan identitas, nama dan alamat. Untuk bapak-bapak, mangga dipersilakan. Menyebutkan identitas, nama dan alamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Mansuri dari Bubur. Begini Bu ya, ada orang suami istri, istrinya meninggal dahulu, lalu meninggalkan harta hasil daripada usaha suaminya. Berarti sekaya dengan istri yang di apa? Istri yang meninggal. Untuk itu warisannya bagaimanakah penjelasan untuk membagi bagi warisnya sehingga dia meninggalkan anak dua perempuan, satu laki-laki. Mohon penjelasan. Kemudian masalah sholat. Sholat siang dengan malam ada perbedaan. Kalau siang yaitu dibacakan dengan sir, kalau malam dibacakan dengan jahr. Andai kata kita sholat isya sedang bermalas-malasan, kemudian sholat isya tuh malas untuk menjaharkan hanya dengan sir saja, itu sholatnya sah ataupun tidak? Dan sholat siang, apa dasar dari asal usulnya dengan adanya sholat siang tidak dijaharkan? Mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi pertanyaan. Satu orang, satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nugraning dari SMA Negeri 7 Cirebon. Saya mau nanya, gini, kalau polisi itu kan biasanya kalau Natalan atau Tahun Baruan gitu jaga di gereja gitu Bu ya. Nah, bapak saya itu polisi, gimana caranya? Apa ngingatin bapak saya gitu supaya enggak... Terus kalau pulang dari gereja tuh dibawain bungkusan dari orang sananya. Nah, kemudian misalnya sekolah, sekolah itu dapat beasiswa. Nah, uang beasiswanya tuh dari orang Nasrani. Kemudian ujung-ujungnya kita diajak buat masuk agama Nasrani itu. Gimana Bu ya? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, ada pengumuman. Ada ibu, ada bapak yang bernama Bapak Turputi dari Tempora. Bapak Turmudi dari Tempora. Tempora, Tempora apa? Siapa yang nulis ini? Siapa yang menulis ini? Hah? Sampora atau Tempora? Ada Bapak Tirmidzi? Baik, kalau memang ada Bapak Tirmidzi, enggak ada masalah, enggak ada apa-apa. Hanya mungkin baik semuanya di rumah, mungkin dimohon untuk segera pulang. Gitu aja. Bapak Turmudi, sudah ya, nyampe ya? Berita insyaAllah. Baik, dilanjut untuk ibu-ibu, dipersilakan untuk bertanya. Dua orang, satu pertanyaan. Mohon menyebutkan identitas, nama, dan alamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yubaya dari Pleret, mau tanya sama Buya, bagaimana caranya dan niatnya mengkodok sholat fardu atau sholat sunnah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi untuk ibu-ibu, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Suparmi dari Desa Cempaka. Ini mau menanyakan Pak Ustadz, ada keluarga Kristiani, kebetulan putranya itu masuk Islam. Apakah doa si anak yang sudah mu'alaf ini mendoakan orang tuanya diterima atau tidak? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tuanya masih ada? Masih ada dua-duanya. Baik, kami cukupkan. Dipersilakan kepada guru kita Buya Yahya untuk menjawab pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, tidak ada istilah gonogini di dalam Islam. Miliknya istri, miliknya istri, milik suami, milik suami. Gonogini adalah bukan aturan di dalam Islam. Sebab aturan gonogini enak. Istri baru menikah beberapa bulan langsung cerai minta paruan. Ini kan bukan aturan syariat Nabi Muhammad. Kebetulan nikahnya dapat sama menteri waktu itu, dapat 2 miliar. Nah, kan pernah dengar cerita berapa tahun lalu? Ada menteri yang suka mencaci maki umat Islam waktu itu kan ada. Nah, akhirnya menikah dengan seorang perempuan, baru nikah beberapa anu, minta cerai. 2 miliar, gono gini. Gak ada begitu tuh ya. Dalam Islam tidak ada gono gini. Akan tapi pertanyaannya itu mengarah kepada itu. Yaitu, suami istri kerja bareng, kaya bersama. Kemudian sang istri meninggal dunia. Memang sang suami punya duit, tapi duitnya waktu kerja dengan istri. Setelah sang istri meninggal itu bagaimana? Sebetulnya sangat jelas. Bisa saja seorang suami itu, biarpun kerja sama istri, nanti misalnya tanah duit-duitnya sendiri. Istrinya sebagai pembantu saja. Yang membantu urusan perjuangannya. Maka kalau memang hartanya milik bapak saja, maka diwarisi oleh ibu, oleh istri dan anak-anaknya. Kalau hartanya masih jelas, apalagi namanya dua, ya sudah. Kalau dua, berdua. Kalau dua juga namanya untuk berdua. Kalau ternyata namanya ibu, ya miliknya ibu. Sebab apa? Kalau ada seorang bapak memberikan kepada istrinya, berarti ya pemberian. Jadi sertifikatnya siapa? Dilihat. Sebetulnya nggak ada masalah sertifikat ini apakah gonogini atau tidak. Sebab apa? Jatuhnya kepada anak, sama. Jalankan syariat Nabi Muhammad, sertifikatnya siapa itu? Sertifikatnya bapak. Sertifikatnya bapak, tapi alasnya, tapi kerjanya sama ibu. Nih, ini kok ibu rewel tuh, yang bakal mewaris itu siapa sih? Ibu dengan anak-anaknya juga, mau rebutan sama anaknya. Ini coba, gak masuk akal di sini. Jadi, itu langsung dilihat sertifikatnya siapa. Kecuali ada obrolan waktu itu, sertifikat memang atas nama saya, Mi, tapi sebetulnya itu milikmu, lain cerita. Tapi kalau hukum zahir tidak usah dilawan. Asalkan sertifikat namanya suami, berarti harta tadi diwarisi oleh istri dan anak-anaknya. Kalau sertifikat atas nama istri, maka otomatis ya sudah. Suami tidak punya apa-apa. Tidak ada yang perlu diwarisi. Tapi anaknya gimana? Anaknya kan sama ibunya. Kan selesai. Kalau namanya berdua, baru nanti sertifikat. Sebab ada kemarin ada yang bertanya, toko ini atas nama suami istri. Kalau jelas toko suami istri, maka saat itu dibagi dua. Karena namanya berdua. Separuh buat suami. Makanya kalau seandainya namanya berdua, maka kekayaannya dibagi dua dulu. Karena haknya suami ada, haknya istri ada. Dibagi dua, separuh diberikan kepada ibu, kemudian separuh diberikan kepada bapaknya. Setelah itu, ya yang meninggal itu diwaris hartanya. Misalnya mohon maaf, tadi yang meninggal adalah istrinya. Punya toko, sertifikatnya berdua. Setelah istri meninggal dunia, maka toko yang harganya 1 miliar dibagi dua dulu. 500 juta untuk ibu, baru 500-nya nanti dibagi antara ibu dengan anak-anaknya. Jelas ya? Kalau tergantung sertifikatnya seperti apa. Kemudian, tidak ada gonogini di sini. Kalau memang ternyata harus dibagi, misalnya, pembagiannya ikut syariat. Tidak susah, ibu yang meninggal dunia karena punya anak, maka sang bapak mendapatkan 1/4. Bapak mendapatkan 1/4, sisanya dibagiin kepada anak, dan laki-lakinya dikalikan 2. Misalnya kalau tadi 2 perempuan, 1 laki-laki, maka dijadikan 4. 1 laki-laki tambah 1 berarti 4. 4 tambah 2 berarti sisanya yang dibagikan ke bapak tadi, ambil 1/4 diberikan ke bapak, sisanya dibagi 4. Dibagi 4 lagi, lakinya ngambil 2, baru perempuannya ngambil 1-1. Ini kalau jelas sertifikatnya. Sebab orang akil itu, orang balig itu kalau memberikan kepada orang balig itu adalah hibah. Misalnya, ini duit. Saya tiba-tiba nyerahkan kepada chef duit 1 juta. Lah kalau saya diam berarti saya berikan, ya sudah, belikan belanja. Jadi saya ngomong pinjaman lo ya. Kayak gitu. Sama, kemudian ada lagi ini kaidah yang kaidah pembahasan fikih yang jarang disebut. Kalau ada orang balig kerja di tempatnya orang tanpa akad, itu namanya gratis. Coba. Jadi kalau ada orang balig, orang dewasa, saya tiba-tiba kerja di tempatnya ibu, enggak ada perjanjian, namanya karena saya suka rela. Kecuali kalau anak kecil kerja di tempat kita tanpa ada perjanjian, maka kita harus memberi ujratul mithil. Karena apa? Anak kecil tidak bisa bertransaksi. Tapi kalau saya, makanya saya kalau dengan tukang becak harus ada jelas. Berapa, Pak? Oh, gampang. Kalau gampang gratis. Karena tidak ada transaksi. Sebab kalau urusan orang, makanya seorang istri yang bekerja di toko suami itu artinya sukare. Kecuali ngomong, "Pak, gaji dong saya." Karena Anda dewasa, bisa ngomong, "Mana gajiku?" Kalau tidak, namanya gratis. Itu urusan fikih. Makanya saya simpulkan tadi dalam hukum kayak begitu. Nah, istri membantu sampai suaminya kaya karena bantuan sang istri. Lah, itu dibantu sang istri, hartanya tetap harta suami. Atau sebaliknya, suami membantu istri, ini usahanya istri, suami bantu, istrinya kaya, duitnya semakin banyak. Suami yang membantu. Kenapa? Orang dewasa. Kalau membantu orang dewasa, tidak ada transaksi, namanya gratis. Ya, dia di dalam fikih kan begitu. Makanya bapak jangan enak-enakan. "Ah, becak naik." Ya gratis. Makanya saya selalu ngomong, "Pak, berapa?" "Gampang." "Oh, enggak bisa gampang. Kalau gampang bisa saya kasih lebih sedikit." Katanya gampang, kasih sedikit kurang nanti. Enggak ada gampang-gampang, jelas. Baru nanti setelah jelas saya tambah, boleh. Tapi kalau tidak jelas saya tidak pernah mau itu. "Nah, Pak, berapa?" Harus begitu. Kemudian masalah mengeraskan. Mengeraskan sholat di malam hari hukumnya sunnah. Mengeraskan sholat di malam hari hukumnya sunnah. Dan kemudian melirihkan di siang hari juga sunnah. Dibolak-balik sholatnya tetap sah. Sholat duhur pakai bismillahirrahmanirrahim. Sholatnya sah. Tapi tidak mendapatkan kesunnahan. Adapun apa sebabnya? Jawabnya adalah ta'abbudi. Begitulah Rasulullah mengajarkan. Cuman biasanya cari hikmahnya. Kalau hikmahnya waktu itu permulaan Islam berkembang, Nabi Muhammad di siang hari kan banyak orang yang berkeliaran di Mekah dan sebagainya. Maka waktu Nabi Muhammad sholat di siang hari, jangan keras-keras. Karena banyak orang kafir yang waktu itu yang bakal melihat dan sebagainya mungkin akan mengganggu. Akan tapi ternyata biarpun Islam sudah maju, tetap Nabi Muhammad melakukan sholat di siang hari dengan pelan-pelan. Makanya itu namanya ta'abbudi. Serahkan urusannya kepada Allah dan Rasulnya. Selesai. Kalau ada hikmahnya adalah hikmahnya dulu adalah Islam masih lemah. Sebab siang hari kan aktivitas ada. Maka di Mekah itu banyak orang ada di Mekah. Orang kafir pun juga tawaf di Ka'bah. Makanya orang Islam kalau sholat pelan-pelan saja di siang hari. Kalau malam hari mereka pada tidur. Sehingga di Ka'bah bebas untuk melakukan sholat. Bisa keras. Itu adalah hikmahnya waktu itu. Ternyata biarpun Islam sudah berjaya, Nabi Muhammad di malam hari tetap keras membacanya. Di siang hari tetap pelan. Berarti namanya ta'abbudi. Bukan karena itu. Tapi hikmah saja itu semuanya. Kemudian seorang polisi yang menjaga keamanan jalan. Itu tugas. tugasnya. Jadi begini, tugas pertama itu adalah menghalau kemaksiatan. Yang maksiat zatnya. Mohon maaf, kalau ada orang Kristen melakukan ibadah di gerejanya, itu adalah begini. Maksudnya yang masuk maksiat adalah menurut syariat Islam yang dilakukan oleh orang yang menurut agama tersebut adalah maksiat. Mohon maaf, syariat Islam maksiat. Minum-minuman keras syariat Islam maksiat. Maka kalau ada orang Islam minuman keras, maka wajib kita halau. Baik. Tetapi kalau sesuatu itu tidak maksiat menurut orang tersebut, seperti halnya khomer. Sebab dalam bahasa fikih kita itu ada namanya khomer muhtaromah. Ada namanya khomer yang terhormat. Loh, kok ada khomer terhormat? Enggak boleh kita gulingkan itu. Enggak boleh kita pecahkan kacanya. Khomernya siapa? Khomernya orang Nasrani, sebab minum khomer bagi orang Nasrani adalah tidak haram. Terhormat selagi orang Nasrani meminum khomer, mabuk di rumahnya, maka itu adalah kita tidak boleh ikut. Maka orang Nasrani yang melakukan kebaktian di gereja atau nyewa sebuah hotel atau apa, itu urusannya. Maka kalau ada seorang polisi menjaga agar tidak terjadi kerusakan, itu bukan sebuah kesalahan. Karena apa? Ini adalah urusan mereka. Yang bermasalah adalah di saat mereka menyeru kepada orang di luar Islam, mengganggu orang luar pokoknya. Lah kok polisi diam, itu dosa. Jadi kalau ada, bagaimana seorang polisi menjaga gereja? Ya hukumnya adalah boleh karena memang takut terjadi apa-apa. Misalnya gereja akan dicuri oleh orang, diganggu oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Islam melarang mencuri gereja, merusak gereja. Jadi menjaganya seorang polisi untuk mengamankan orang yang ada di situ. Sebab orang Kristen punya hak perlindungan, hak untuk kita jaga. Tapi bukan berarti merestui Natalan. Oh tidak, bukan merestui Natalan. Ini menjaga, sebab kalau tidak nanti terdakut. Mohon maaf, parkirnya, penyeberangan jalannya, mungkin gereja itu ramai. Polisi turun, karena yang datang ke gereja siapa? Orang Kristen. Bagi mengatur jalannya, Anda tidak dosa sebagai seorang polisi yang Muslim. Itu gak apa-apa, urusan-urusan semacam itu. Yang gak benar, polisi jaga tempat maksiat. Maksiat maksudnya itu juga maksiat menurut orang Kristen, menurut orang Islam. Misalnya tempat zina, tempat judi, lah itu polisinya masuk neraka. Tapi kalau menjaga tempat ibadahnya orang Kristen karena demi keamanan, sebab kalau keluar lalu lintas nanti kalaupun kena juga bukan orang Kristen saja, tabrakan orang Islam mungkin juga kena. Maka tidak apa-apa yang demikian itu. Baik, kau mengamankan jalan di tahun baru itu juga tidak ada masalah. Karena apa? Sudah menjadi budaya kayak gitu, biar tidak ini. Cuman polisi harus berjuang bagaimana nanti merubah bersama-sama. Sebab kalau tidak diatur tambah berantakan nanti. Banyak yang mati, banyak yang tabrakan dan sebagainya. Tapi niatnya bukan ikut merayakan tahun baru, mengamankan jalan. Itu, ini insya Allah. Dan nanti digerakkan polisi lebih gede lagi insya Allah tahun ini. Kenapa? Kita rubah insya Allah dari budaya niup trompet untuk budaya membaca sholat kepada Nabi SAW. Kemudian ada seorang, kemudian diberi beasiswa oleh orang di luar Islam. Sebetulnya pemberian dari orang Kristen boleh kita terima asalkan kita aman. Artinya bukan kita direndahkan. Misalnya apa? Pondok pesantren Al-Bahjah telah dibantu oleh gereja ini, disoting di televisi dan sebagainya. Merendahkan atau tidak? Merendahkan. Tapi kalau ada orang Kristen membantu, ya orang membantu sesama manusia. Orang Kristen membantu seorang Muslim yang fakir ngasih duit. Asalkan ingat, hati kita selamat. Akan tapi wahai kaum Muslimin, kalau Anda ragu, tidak bisa menjaga keimanan Anda gara-gara dikasih. Ini yang bermasalah kan gara-gara dikasih merasa utang, Bu. Waduh, lah ini yang kebawa. Ketahuilah, kemurtadan adalah sungguh sangat mengerikan. Pada dasarnya pemberian dari orang kafir bukan sesuatu yang terlarang. Nabi Muhammad mendapatkan hadiah dari orang Yahudi. Nabi Muhammad mendapatkan hadiah dari orang Nasrani. Akan tapi lihat, akidah kita tidak boleh terganggu dengan itu semuanya. Tapi tadi yang di pertanyaannya apa? Setelah itu diajak untuk masuk Kristen. Kalau begitu jangan diterima beasiswa tersebut. Sekolah bayar jadi amal jariah nanti. Lebih baik sekolah bayar, sebab pembayaran kita pun jadi amal jariah. Kemudian niat qada fardu sama qada sholat sunnah. Ibu, meniat mengqada itu gampang, Bu. Semalam kita berbicara di Weru. Para ustaz, tolong ya. Kalau ngajari ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah sepuh, gak usah pakai bahasa Arab. Tambah bingung. Sebab kita menemukan satu kampung itu orangnya gak bisa sholat jenazah kecuali 10 orang. Rupanya sholat jenazah ikut-ikutan saja. Karena kan gampang ngeliat orang pakai takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar 4 kali assalamualaikum gitu kan. Niatnya enggak ngerti. Sebabnya ustaznya selalu ngajari usolli salatal janazati fardhu kifayatin arba'at takbirat lillahi ta'ala panjang. Ibu-ibu yang sepuhnya. Iya, iya. Enggak usah bikin repot ini. Makanya ustaz itu harus cerdas. Ajari aja yang gampang. Kadang-kadang sampai niat nawaitu somahuddin an ada'i fardhi syahri ramadhan. Ni sama nanya dibahas nanti itu. Ajib ustaz apa ini? Ni sama na. Fardhi syahri ramadhan. Na. Fardhi syahri pa ramadhan. Ni. Ibu khususnya. Ya ustaz, mau apa sampean ini kan? Sudahlah ni na na masah semuanya. Itu urusan i'rab saja. Fardhu syahri ramadhan. Kalau fardhu syahri ramadhan, fardhu syahri ramadhan. Tinggal ditudut di mudhaf ilaih atau tidak. Kalau mudhaf ilaih dikasrahkan, selesai. Biarpun salah harokatnya tetap sah. Dibahas di musholla itu. Tidak usah ya ustaz, ya para ustaz, gampangin. Kalau ibu-ibu yang mau belajar sholat, niat sholatnya bagaimana? Tidak usah. Usalli fardud duhri arba'ah roka'atim mustaqbilal kiblati imaman lillahi ta'ala. Gimana? Bu, saya sholat duhur 4 rokaat jadi makmum. Allah, entar beres. Gitu aja pakai bahasa Indonesia, gampang ya, biar cepat sholat. Kodok sama bu, ibu mau kodok sholat duhur. Kodok sholat duhur kapan saja, tidak harus duhur. Ibu kodok duhur sekarang boleh. Malam-malam sambil tahajudan boleh. Mengkodok duhur gimana? Ibu punya utang duhur. Sholat. Ya Allah, saya mau sholat duhur. Allahu Akbar. Beres. Sholat duhur yang wajib. Ya Allah, saya sholat duhur yang wajib. Selesai. Sholat duhur yang wah. Aku niat duhur yang wajib. Aku niat duhur yang wajib. Ya Allah. Allahu Akbar. Tidak usah pakai arba rakaat. Lillahi ta'ala semuanya. Tidak usah itu. Jadi gampangin saja. Jadi mengkodoknya gampang, bu. Saya niat mengkodok duhur yang wajib. Selesai. Allahu. Sholat sunnah pun juga sama. Bahkan kalau kodoknya gak disebut, sah. Kodok sama adak secara bahasa sama. Allah tahu kalau ini mengkodok, gak usah pakai kodokan. Lillahi ta'ala juga sah. Sebab kodok sama adak dalam bahasa artinya sama. Kodok itu den wa adai itu den. Aku bayar utang sama. Adai itu juga bayar. Kodok itu juga bayar secara bahasa. Makanya ulama mengatakan kodokan tidak harus. Ini biasanya ustaz yang bikin ruwet. Sampai ibu bingung menghafalnya. Seminggu menghafal niatnya. Ya. Ini insya Allah dimudahkan urusan orang awam ya. Jangan dipersulit. Kemudian ada seorang anak yang masya Allah mu'alaf masuk Islam. Ibu, kalau ada seorang anak masuk Islam, didik dia dengan akhlak yang baik. Tetap dia wajib menghormati orang tuanya. Kalau mendoakan orang tuanya, doa semoga Allah memberikan hidayah. Didik, akhlak yang baik. Tidak boleh masuk Islam tapi akhlaknya tidak baik. Jadi kemudian kemudian ada pertanyaan yang tertulis satu saja kami ya, doa ya. Tetap doanya sambung kepada ibunya tapi doa hidayah. Doa hidayah bukan doa pengampunan, doa hidayah. Ya Allah, semoga berikan hidayah kepada ibuku. Ada pertanyaan, "Buya, saya banyak utang. Wiritan apa yang harus saya baca?" Ketahuilah, ini rahasia pembayaran utang. Allah sudah Rasulullah menyebutkan kalau ada orang ngutang kok niat untuk membayar pasti bisa membayar. Niat membayar. Yang bermasalah kadang-kadang lari. Makanya biarpun orang yang minjemi Anda itu tidak pengen nulis, Anda tulis. Faktubu idza tadayyantu bidaini ila ajalin musamma faktubu. Dan saya bukti, Pak. Saya sering ngutang pada Bu Haji-Bu Haji. Saya enggak mau kalau utangnya enggak pakai ditulis. Kalau enggak pakai ditulis susah bayarnya saya. Tapi kalau ditulis pakai perjanjian waktu lagi, itu ada kemudahan. Karena memang kita itu niat, Pak. Bayar, tulis. Saya utang kepada Ibu, tulis. Utang hitam atas metri. Jadi niat, jadi yang menjadikan utang mudah dibayar kalau kita semangat untuk membayar. Makanya jangan ragu dengan catatan, waktubu, tulis. Biarpun saudara, biarpun utang ke ibunya sendiri, jangan mentang-mentang baik enggak, tulis. Anda yang pinjam yang minta ditulis, karena Anda minta mudah dibayar. Anda utang 10 juta kepada teman. Teman Anda mengatakan, sudahlah gampang. Oh enggak, tolong dibuat catatan hitam di atas putih. Itu niat membayar yang menjadikan kemudahan. Kemudian ada doa ya. Di samping doa ini adalah doa untuk mempermudah pembayaran utang. Juga doa yang diajarkan Nabi untuk mendapatkan rizki yang halal. Bisa diambil dari anak-anak. Doanya berbunyi, Allahumma kfina bihalalikan haramika wa agnina bifadlika amman siwak. Itu dari hadis Nabi SAW. Ceritanya ada orang ngadu tentang banyaknya utang. Orang ngadu tentang susahnya rezeki yang halal. Lalu Nabi Muhammad mengajari, bacalah Allahumma kfina bihalalika an haramika wa agdina bifadlika amman siwaka, diulang-ulang, diperbanyak. Yang artinya, ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal darimu, sehingga aku tidak perlu mengambil yang haram. Ini. Wa agdina, dan kayakan kami dengan karuniamu ya Allah, sehingga aku tidak butuh lagi kepada selainmu ya Allah. Itu diantaranya. Masih banyak pertanyaan. Ada yang minta doa, termasuk tadi Bapak Turmudi yang pulang keluarganya. Sebenarnya ada sakit, tidak berat, tapi harus pulang. Kemudian ada yang mau melahirkan di rumah sakit, semoga dimudahkan. Yang meninggal dunia diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang Bapak Khalid dan yang lainnya, masya Allah. Kalau yang meninggal diampuni, yang sakit disembuhkan, yang sempit rezekinya digampangkan, yang banyak maksiat diampuni. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa agnina bifadlika amman siwak. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa agnina bifadlika amman siwak. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa agnina bifadlika amman siwak. Allahumma ya Allah, yang menyaksikan kami saat ini ya Allah, yang menyaksikan kami saat ini, Engkau mengetahui hajat kami semua ya Allah, maka kabulkan hajat kami ya Allah. Ada yang datang ke tempat ini hatinya gundah, penuh dengan kesusahan, maka kembalikan mereka ke rumah mereka dengan kelapangan dada, hati yang penuh kegembiraan ya Allah. Ada yang datang ke tempat ini rumah tangganya tidak bahagia, maka kami mohon ya Allah, berikan kebahagiaan kepada mereka di dunia sebelum di akhirat. Ada yang datang ke tempat ini mengadu karena susahnya mendidik anak-anak mereka, kami mohon ya Allah, mudahkanlah mereka untuk mendidik anak-anak mereka, dan jadikan anak-anak mereka anak yang soleh-solehah, yang bakal dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ada yang datang ke tempat ini ya Allah dengan penuh ketulusan ya Allah, ingin mendapatkan keberkahan majlis yang mulia ini, untuk Engkau mudahkan pernikahan mereka, kami mohon ya Allah. Yang hajat untuk menikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka ya Allah. Mudahkan pernikahan mereka, pertemukan dengan pasangan orang yang Kau cintai, orang yang Kau muliakan, orang yang menjadikan sebab kemuliaan mereka di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, yang datang ke tempat ini punya hajat banyak, Engkau lebih tahu. Ada di antara mereka ya Allah, mereka adalah orang yang masih mempunyai pekerjaan haram. Pekerjaannya haram, akan tapi karena ketulusannya, karena keinsafannya, mereka hadir ke tempat ini. Mereka sadar pekerjaannya haram, mereka pun hadir ke tempat ini. Maka kami mohon ya Allah, gantilah dengan yang halal, yang lebih banyak, lebih berkah. Dan ampuni mereka ya Allah, jangan biarkan mereka terus larut dalam pekerjaan yang haram. Sungguh Engkau Maha tahu ya Allah, Allah ya Allah. Bahkan ada di antara mereka ya Allah yang mempunyai pekerjaan haram tapi tidak sadar keharamannya. Kami mohon ya Allah, gantilah dengan yang halal ya Allah, dengan sadar atau tidak sadar ya Allah. Gantilah dengan halal yang Kau ridhai, yang menjadikan sebab keselamatan mereka di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Allah, yang sakit sembuhkan. Ada di antara yang hadir ke tempat ini ya Allah, sungguh semakin mereka payah, semakin mereka capek, dan memang pahalanya semakin besar, akan tapi kami mohon, berikan kepada kami semua kemudahan. Yang sakit sembuhkan, yang sakit sembuhkan ya Allah. Kemudahkan dalam urusan keluarga kami, mudahkan urusan rumah tangga kami, mudahkan urusan rezeki kami ya Allah. Di antara kami mempunyai keluarga yang sudah meninggal dunia ya Allah, ampuni mereka. Bahkan ada di antara kami yang dulu pernah hadir ke tempat ini, sekarang sudah kembali menghadap kepadamu. Muliakan mereka, ampuni mereka, dan berikan pahala yang Kau berikan kepada yang hadir saat ini, kepada mereka yang telah meninggal dunia. Dan ampuni orang tua kami, ampuni guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Ya Allah, ada di antara kami yang hatinya busuk ya Allah, suka berprasangka buruk kepada orang lain, maka kami mohon lembut, bersihkan hati mereka ya Allah. Ya Allah, ada di antara yang hadir suami istri yang belum indah bahagia, kerjaannya hanya sibuk ribut saja ya Allah, maka kami mohon lembutkan hati mereka, dan jadikan mereka para istri semakin hari semakin mencintai suami mereka, Dan jadikan para suami semakin hari semakin mencintai istri mereka. Sehingga hidup mereka semakin indah dalam cinta karenamu, ya Allah. Dalam cinta karenamu, ya Allah. Dalam cinta karenamu, ya Allah. Ya Allah, kami mohon sungguh engkau maha tahu. Engkau maha tahu, ya Allah. Engkau maha tahu tentang kami. Hajat kami banyak, hajat kami banyak, ya Allah. Ada di antara kami yang hadir ke tempat ini baru pertama kali. Akan tapi, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, pertama kali dan jadikan ini sebab pengampunan dosa, ya Allah. Pengampunan dosa darimu, ya Allah. Yang belum bisa hadir ke tempat ini, ya Allah, rindukan untuk menghadiri tempat ini. Dan yang sudah hadir ke tempat ini, berikan kepada mereka ketulusan, ya Allah. Sehingga mereka bisa melihat perjuangan mereka. Mereka bisa melihat kebaikan yang mereka lakukan di dunia. Kelak di akhirat bersama kekasihmu, Nabi Muhammad. Ya Allah, engkau menyaksikan, ya Allah, di kiri kanan kami ini, ya Allah. Ada pembangunan-pembangunan yang belum selesai. Dan engkau lebih tahu siapa yang bakal menyelesaikan, ya Allah. Engkau lebih tahu siapa yang bakal membantu. Maka kami mohon percepat, ya Allah, datangkan pasukan-pasukanmu, ya Allah, ahli-ahli surgamu, ya Allah, yang bisa menyelesaikan ini semua, ya Allah. Dan jadikan mereka sebab kebaikan untuk kami semua, ya Allah. Dan berikan kepada semua yang telah berjuang di pesantren ini, baik dengan harta, pikiran, dan dengan tenaga mereka. Kami mohon, ya Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan, dan ampuni mereka, jaga keluarga mereka, dan berikan kepada mereka kemudahan dalam segala urusan mereka di dunia dan di akhirat. Dan jadikan kami pejuang-pejuang mu, ya Allah, pejuang-pejuangmu, ya Allah. Jika mereka fakir, berikan kekayaan sehingga mereka bisa membantu. Jika mereka lemah, berikan kekuatan sehingga mereka bisa berjuang, ya Allah. Jika belum tergerak hatinya, gerakkan hatinya untuk membantu ini tempat yang mulia, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami mohon jika ada yang tersakiti hatinya, ya Allah, dari orang-orang yang mendengar acara ini atau yang menyaksikan acara ini atau yang hadir ke tempat ini, ya Allah, kami mohon, ya Allah, yang tersinggung perasaannya, kami mohon hibur dengan segala kebaikan dan kebahagiaan. Ya Allah, hibur hati mereka. Ya Allah, sungguh kami jika berucap tidak ingin menyinggung perasaan mereka. Akan tapi kami manusia, ya Allah. Jika ada kalimat yang luput, ya Allah, kesalahan dari ucapan kami, maka ampuni kami dan semua yang tersakiti oleh lidah kami. Angkat derajat mereka, ya Allah. Angkat derajat mereka, ya Allah. Angkat derajat mereka, ya Allah. Ya Allah, berikan kepada saudara-saudara kami yang tersesat saat ini, ya Allah. Kembali kepada, berikan kemudahan untuk kembali ke jalan yang engkau ridhai, ya Allah. Ke jalan yang engkau ridhai dan berikan kepada kami, ya Allah, umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah, ya Allah. Ya Allah, khusnul khatimah, ya Allah. Ya Allah, khusnul khatimah, ya Allah. Dan jadikan kerinduan kami sesungguhnya adalah kemuliaan kelak di akhirat, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Jangan sampai ada di tempat ini orang yang hina karena kefakiran. Jangan-jangan sampai ada orang yang di tempat ini hina karena kekayaannya. Akan tapi muliakan kami, ya Allah, di dunia dan di akhirat. Dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Khusnul khatimah. Khusnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, ya Allah. Iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat kau cabut nyawa kami adalah kalimat agung dan mulia, la illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة ما كسيه مون معاف dan mohon doa selalu wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan berakhirnya pembacaan doa yang disampaikan langsung oleh guru kita, maka berakhirlah majlis pada Ahad pagi hari ini. Dan insyaAllah kita akan bertemu pada Ahad yang akan datang, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sekali lagi kami informasikan kepada para jamaah, mohon dicatat dan ditulis di buku agenda, yaitu Cirebon menyambut Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1434 Hijriah bersama Buya Yahya, bersama guru kita Buya Yahya, pada hari Senin malam Selasa tanggal 18 Safar 1434 Hijriah atau 30 Desember jam 8 hingga selesai, tempat di alun-alun Kejaksaan Cirebon. Sekali lagi Cirebon menyambut Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Buya Yahya akan diadakan di alun-alun Kejaksaan Cirebon pada hari Senin malam Selasa tanggal 18 Safar atau berketepatan dengan tanggal 31 Desember. Dan juga jangan lupa pula tolong dicatat kebiar Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1434 Hijriah bersama Al-Bahja. Sekali lagi bersama Al-Bahja, tempat yaitu di sini di Majelis Al-Bahja pada Ahad pagi tanggal 1 Rabiul Awal atau bertepatan dengan 13 Januari 2013 mulai jam 7 pagi hingga selesai. Dan juga kami informasikan pula kepada para jamaah barangkali yang ingin mendapatkan informasi tentang sedita, maka mohon untuk bisa hadir ke kantor sedita yang berada di sebelah selatan aula. Dan juga informasi yang lainnya, barangkali ingin mendapatkan informasi tentang travel umroh, maka bisa menghadiri kantornya yang berada di sebelah utara Al-Bahja. Baik, ini saja, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.